ketika dalam perjalanan hijrah, itu sama sekali bukan perjalanan gaib. Kita harus menepis persepsi bahwa itu gaib. Di dalam perjalanan itu, ada momen di mana dia diperlihatkan surga, neraka, kemudian dia diperlihatkan hijrah, hijrah al-muntaha, gitu kan. Berarti apa yang baginda Nabi saksikan ini, tidak semua gaib. Saya mau jelaskan dulu kenapa saya bilang itu bukan gaib. Sebenarnya cukup dua ayat saya sebutkan dalam Al-Quran. Maka persepsi kita tentang gaib sudah berubah 100%. Itu saya jelaskan lain waktu. Saya jelaskan dulu perjalanan. Iya, siap. Bisa dijelaskan. Iya. Ketika Nabi diberangkatkan untuk Isra Mi'raj, beliau itu difasilitasi kendaraan yang namanya Burak. Sebelum diberangkatkan, dibelah dadanya, diambil hatinya. Kemudian dicuci pakai air zam-zam. Dalam riwayat katanya dengan tempayan dari emas. Malaikat bilang gini, ini adalah bahagian dirimu yang kotor. Kubersihkan dulu, kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuhnya. Kemudian dia disuruh pilih minuman, susu atau arak, dan selanjutnya. Nah, yang saya mau terangkan begini. Jika dikatakan hati yang dimaksud adalah hati dalam interpretasi kolbu, kita diskusikan dulu. Soalnya ada hadis yang mengatakan, sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika itu baik, maka baiklah keseluruhannya. Berarti hati yang dicuci ini, kalau berdasarkan hadis yang tadi, segumpal daging. Iya toh? Iya, betul. Nggak usah dimutnah, supaya kita diskusinya sambil ngobrol-ngobrol. Nah, hati yang dicuci ini, itulah yang dimasukkan ke dalam tubuh baginda Nabi setelah dicuci. Tubuh itulah yang diberangkatkan naik ke langit tinggi. Nah, di perjalanannya, kemudian dia bercerita, saat pulang dia bercerita, sampai ke langit pertama, harus diketuk dulu, dan selanjutnya. Kemudian dia menceritakan tentang sebuah fenomena luar biasa, yaitu Baitul Makmur. Ini kan semua dalam satu rangkaian hadis, kisah perjalanan Isra Mi'raj. Beliau mengatakan begini, Baitul Makmur adalah serupa Ka'bah di bumi, menjadi tempat bertawaf makhluk penghuni langit. Baitul Makmur berada dalam kesejajaran mutlak dengan Ka'bah. Bahkan dia memberi kiasan. Sekiranya Baitul Makmur terjatuh, maka dia pasti jatuh menimpa Ka'bah. Nah, kondisi kesejajaran itu bukan kondisi gaib. Itu adalah kondisi empirik, kondisi matematis, kondisi fisika. Tubuh yang diberangkatkan itu bukan gaib. Tapi tubuh kasarnya yang diberangkatkan difasilitasi dengan kendaraan. Nah, mengapa perjalanan ini didesain oleh Tuhan? Bukan sebagai sebuah perjalanan gaib, tetapi sebuah perjalanan syahadah. Bisa bedakan kan alam gaib, alam syahadah kan? Sebuah perjalanan syahadah yang luar biasa. Jawabannya sederhana supaya kelak di kemudian hari tidak ada orang yang mengklaim diri, gue juga pernah dibawa naik ke langit tinggi. Kapan waktu itu? Waktu itu gue mimpi ya. Kalau mimpi sih bisa kapan saja. Ya kan? Memang Tuhan sengaja mendesain itu. Dilengkapi dengan bukti-bukti bahwa Nabi tidak langsung diberangkatkan ke langit. Dia singgah dulu di Baitul Maqdis, melakukan sholat di sana. Kemudian dia bertemu dengan Nabi-Nabi. Kemudian dia diperlihatkan surga. Artinya dalam keseluruhan instrumen kisah ini, tidak ada gaib. Itu ada dalam satu dimensi yang sama dengan kita. Hanya untuk menjawab di mana surga dan nerakanya, saya tidak tahu. Tetapi poinnya adalah, surga dan neraka ada dalam satu dimensi yang sama dengan kita, dengan jarak dan bentang waktu yang sangat jauh. Mungkin gitu Mas ya. Karena saya terbentur pada pertanyaan teman diskusi saya, ketika saya menjelaskan tentang kosmologi dan konsep bumi datar itu, bahwa langit punya 7 tingkat, bumi pun seperti itu. Jadi saya menggambarkan seolah-olah langit itu tempatnya surga di atas kan, bertingkat-tingkat juga. Terus neraka pun begitu, bumi ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai yang paling dasar, jahanam. Jadi dia pun bertanya, dia bertanya, nah, kalau begitu bagaimana dengan ketika Rasul diperjalankan ke langit, atas langit sana, dia kan diperlihatkan surga, pun neraka juga diperlihatkan. Apakah dia Betul. ke atas terus turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, maksudnya bolak-balik gitu? Atau bagaimana, di mana itu posisi neraka yang sebenarnya? Kalau memang surga di atas langit, dan terus neraka, karena kan dia diperlihatkan neraka juga pada saat perjalanan itu. Oke, Nah, sip. itu pertanyaan itu saya juga, Iya. saya bilang saya catat dulu pertanyaan, nanti saya mau Oke. cari tahu dulu bagaimana yang Jadi, jawabannya. sejauh yang bisa saya pahami, surga dan neraka, kalau kita menginterpretasi hadis panjang tadi terkait mengenai perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah, jelas dia berada pada lapisan-lapisan langit, entah di langit keberapa. Seperti itu. Sementara kalau untuk merepresentasikan bentuk bumi, ya kita kembali ke hadis Gunung Qaf bahwa di balik bentang Gunung Qaf terdapat bentangan jarak sejauh 500 tahun perjalanan bumi, perjalanan manusia di bumi untuk selanjutnya menemukan gunung yang serupa dengan Gunung Qaf berlapis tujuh sampai lapisan ketujuh. Artinya apa? Kalau kita mengimajinasikan bentuk lempeng datar permukaan bumi itu berlapis-lapis secara horizontal. Sementara langit itu, kalau kita mengimajinasikan ya, langit itu berlapis secara vertikal. Karena dalam perjalanan itu, di setiap lapisan langit yang vertikal itu, Nabi selalu mengetuk, maksud saya Jibril selalu mengetuk dan ditanyakan, kamu dengan siapa? Saya dengan Rasulullah. Apakah dia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus. Tolong buka pintunya. Itu juga menggambarkan bahwa ya memang banyak ada pintunya. Iya. Jadi untuk posisi nerakanya itu belum Nah, itu saya tidak pasti bisa di jawab. bawahnya. Iya. Ya, saya tidak bisa jawab Saya karena juga belum belum. berani berani Iya. berspekulasi ke Yang tentang bisa itu. kita pahami secara imajinatif misalnya bahwa di top of the di top langit ketujuh itu terdapat sebuah pohon. Pohon sidrah. Pohon sidrah itu kalau kita dalam literasi Arab itu kan dia adalah apa namanya? Semacam pohon ara gitu. Mirip mirip jeruk lah, paling miripnya jeruk itulah. Nah, pohon ini akarnya berada di langit ketujuh dan membentang ke atas sampai ke sebelum arasnya Allah. Gitu kan? Yang digambarkan melalui hadis itu kan sebelum arasnya Allah. Nah, berarti top of the universe, top dari alam semesta ini dalam dalam hadis itu adalah langit ketujuh. Tetapi masih ada ruang di atasnya, yaitu samudra air yang menjadi tempat hidupnya sidrah al-muntaha. Pohon sidrah ini juga adalah bukan imajinasi. Maksud saya bukan fenomena gaib. Karena digambarkan di dalam Al-Quran bahwa ketika Nabi melihat ke arah pohon sidrah itu, dia tidak mengedipkan matanya. Nah, bisa kita tangkap bahwa mengedipkan mata itu bukan fenomena gaib. Mungkin dimensi kita yang berbeda ya, tapi dalam satu rentang waktu yang sama. Tidak, Mas. Saya tidak sepakat dengan itu. Saya tetap berasumsi bahwa kita ada dalam satu dimensi yang sama, tetapi dengan bentang jarak yang sangat jauh gitu. Kenapa? Karena tidak ada sama sekali di dalam hadis itu perpindahan dimensi. Maksudnya perpindahan ruang. Nabi naik ke langit, kemudian proses naik turunnya itu hanya bisa kita tangkap ketika tawar-menawar perintah sholat kan. Turun ke langit kesekian, ketemu Nabi ini. Iya, Nawar lagi bos, enggak bisa anggotamu, enggak bisa anak buahmu begitu. Anak buahku besar-besar badannya. Tidak bisa sekian tawar lagi beliau naik lagi kan. Sudah mulai masuk ini beberapa peserta. Kita masih menunggu lagi yang lain atau bagaimana? Terserah abang aja saya. Baik-baik. Teman-teman yang lain, bagaimana kita mau menunggu yang lainnya lagi atau sudah mau dimulai? saya kembalikan ke teman-teman. Siap, dimulai, bisa. Oke, baik. Karena memang waktu sudah menunjukkan jadwal kita untuk mulai ya. Di sini saya yang akan menjadi moderatornya untuk kopdar kali ini. Bang Panboy akan menjadi partner saya. Ya, baiklah. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga ya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Ya, luar biasa sekali antusias dari teman-teman semua. Karena bisa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan teman-teman semua. Minimal sekali dalam seminggu untuk kita melaksanakan kopdar mungkin membuat komunitas bumi datar nasional atau kombatan. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua peserta kopdar yang telah hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu kembali dalam rangka melaksanakan kopdar mingguan kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Baginda Muhammad SAW, karena perjuangan beliau dan para sahabatnya lah sehingga manusia bisa meninggalkan kehidupan yang penuh dengan kebodohan zaman jahiliyah, berganti dengan kehidupan yang jauh lebih baik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai moderator pada kopdar kali ini akan menyampaikan beberapa hal penting. Di antaranya itu, yang pertama, judul materi pada kopdar malam hari ini adalah tiga pilar utama kebohongan sistem Dajjal yang insya Allah akan dibawakan oleh abang da kita, Bapak Irwin Dibakti, salah satu pemateri tetap komunitas Bumi Datar Nasional kombatan kita ini. Yang kedua, materi akan dipaparkan selama 15 menit secara bertahap. Dan di setiap 15 menitnya, para peserta diberikan kesempatan untuk menanggapi ataupun bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Setelah itu, jika sudah jelas, maka pemateri akan melanjutkan lagi penyampaiannya selama 15 menit lagi. Kemudian ditanggapi lagi. Dan begitu seterusnya sampai materinya selesai dibahas atau dipresentasikan. Yang ketiga, pada kopdar kali ini, moderator akan ditemani seorang partner yang bertugas untuk menghandle jalannya diskusi agar diskusi berjalan dengan baik. Keempat, moderator dengan bantuan partner akan menonaktifkan mikrofon seluruh peserta kopdar untuk meredam suara-suara atau noise yang mengganggu jalannya kopdar. Dan ketika tiba pada sesi untuk para peserta menanggapi, maka dipersilakan para peserta untuk menekan tombol meminta bicara dan partner moderator akan mengaktifkan mikrofonnya sehingga bisa untuk berbicara, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Yang kelima, diharapkan kepada para peserta kopdar untuk selalu menonaktifkan mikrofonnya setelah selesai berbicara agar sekali lagi untuk menghindari noise atau suara-suara yang mengganggu yang tidak kita inginkan. Ya, demikianlah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan bersama. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk menyimak atau memperhatikan materi yang disampaikan. Dan ketika memberikan pertanyaan, diharapkan untuk to the point. Singkat, padat, dan jelas mengingat waktu kita yang terbatas ini. Ya, dan kepada Bapak Irwin Dibakti, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Saya tidak berpanjang lebar karena waktu kita terbatas. Saya langsung saja dengan materinya. Jadi pada kesempatan ini kan kita sedikit mengorek tentang tiga pilar utama kebohongan elit global. Itu bahasa saya sendiri mengenai tiga pilar utama kebohongan Dajjal. Saya lebih suka menggunakan kata itu Dajjal karena sebenarnya gini, pada dasarnya kita orang-orang non-Arab hanya karena tidak terbiasa menyebut kata Dajjal itu dalam bahasa Arabnya, yaitu penipu. Kita selalu menggunakan kata Dajjal. Padahal semisal Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bersumpah, aku bersumpah bahwa dia itu memang Dajjal. Itu bisa jadi pengertiannya adalah aku bersumpah bahwa dia itu memang penipu. Gitu. Jadi saya mulai dengan pilar terbesarnya, yaitu waktu. Tapi sebelumnya tentu harus ada dasar pijakan berpikir mengapa waktu saya jadikan sebagai pilar terbesar dari penipuan Dajjal. Sebenarnya jauh lebih penting membahas metode pikir untuk menentukan apa yang saya maksud tadi sebagai dasar pijakan. Ada metodologinya. Hanya karena keterbatasan waktu, saya langsung pada kesimpulan-kesimpulan supaya diskusi kita bisa lebih lancar ya. Jadi dasar pijakan berpikirnya itu saya ambil dari salah satu petikan kisah di dalam Suratul Kahfi. Yaitu, saya tidak gunakan bahasa Arabnya supaya teman-teman tidak berprasangka bahwa saya sedang membahas agama. Jadi, di dalam salah satu petikan kisah yang diceritakan di dalam Suratul Kahfi, Suratul Kahfi itu hanya empat poin utamanya. Kisah pemuda gua, kemudian perjalanan Musa dan Khidir, kemudian perjalanan Zulkarnain dan kisah dua orang pemuda pemilik ladang ya. Cuman itu empat. Tuhan menyampaikan seperti ini bahwa ketika pemuda-pemuda itu ditidurkan di dalam gua, ia ditidurkan selama 300 ditambah 9 tahun. Maka muncul pertanyaan dalam benak kita. Ini Tuhan ngapain nyebutnya kayak ini? Kok mesti 300 ditambah 9 tahun? Ngapain? Kenapa tidak nyebut aja 309 tahun gitu? Kenapa mesti dipecah menjadi 300 ditambah 9 tahun? Cukup panjang proses untuk menjawabnya. Saya harus mengurai banyak ayat, mengurai beberapa ayat yang ada korelasi dengan persoalan ini. Tetapi sekali lagi kita bahas di belakang mengenai metodologinya. Saya langsung pada kesimpulan yaitu bahwa sesungguhnya dalam kisah ini Tuhan mau menggambarkan kepada manusia yang hidup hari ini. Bahwa ada dua sistem waktu yang benar. Tetapi Dajjal akan menggiringmu pada sistem waktu yang salah. Sepanjang kita membuka lembaran-lembaran kitab suci pada agama apapun, kita hanya menemukan bahwa sistem waktu itu hanya disyaratkan pada dua fenomena. Fenomena pertama yaitu berjalannya matahari dan fenomena kedua berjalannya bulan. Lantas kita berpikir, di mana Dajjal menipu kita? Karena yang kita kenal sehari-hari saat kita belum tahu flat earth, ya, yang kita kenal sehari-hari ini kan ya memang waktunya seperti itu. Di ujung pencarian kita akan menemukan bahwa Tuhan sama sekali tidak pernah mensyaratkan waktu di mana disyaratkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Jadi dalam tinjauan ini, sesungguhnya Dajjal, sesungguhnya penipu itu membuat sebuah sistem waktu imajinatif. Sebuah sistem waktu yang ilusi. Tidak penting untuk mengurai sistem waktu ini. Yang terpenting adalah mengurai implikasinya terhadap kehidupan kita. Memangnya kenapa? Jika kita hidup, beraktivitas, menari, berdendang dalam dentang waktu yang diciptakan oleh Dajjal. Seseorang yang menari, beraktivitas dalam dentang waktu yang diciptakan Dajjal, maka sesungguhnya dia hidup di dalam ilusi. Ketika manusia hidup di dalam ilusi, kalau kalau teman-teman pernah nonton sulap ya, di dalam sulap itu kan banyak kelas-kelasnya gitu. Ada ilusionis, ada mentalis, ada yang sulap kecepatan tangan. Nah, ilusi itu membuat manusia melihat apa yang sesungguhnya bukan realita sebagai sebuah realita. Nah, itulah yang terjadi ketika manusia hidup di dalam ilusi yang diciptakan Dajjal. Manusia terperangkap dan dia tidak bisa lepas semua instrumen pengetahuan, semua instrumen ilmu, termasuk di dalamnya sains dan lain-lain sebagainya. Semua instrumen ilusi itu akan dia anggap sebagai realita. Melalui kesadaran ini, sesungguhnya saya ingin mengantarkan teman-teman untuk memahami bahwa bentuk bulatnya bumi, matahari sebagai pusat semesta, planet-planet, gravitasi, bahkan satelit adalah instrumen yang mewarnai ilusi waktu yang diciptakan Dajjal. Bisa dipahami bahwa saudara-saudara kita, sebagian besar manusia, hidup di dalam ilusi waktu itu. Sehingga seharusnya kesadaran membuat kita tidak lagi, di titik ini kita tidak lagi menyalahkan guru-guru kita dulu di masa sekolah, guru fisika kita. Kemudian kita tidak lagi menyalahkan para ulama, para mufassirin dengan penafsirannya. Mengapa seperti itu? Ya mohon maaf. Karena mereka hidup di dalam ilusi yang diciptakan Dajjal. Mereka melihat sebuah ilusi sebagaimana melihat realita. Nah, bagaimana cara keluar dari ilusi itu? Alhamdulillah, karena kita ada dalam komunitas ini, memahami bentuk sejatinya bumi, atau paling minimal, memahami bahwa bumi ini tidak bulat, bumi ini tidak berputar, otomatis kita keluar dari ilusi itu, ilusi yang diciptakan Dajjal. Lantas bagaimana jika kita bisa keluar dari ilusi itu? Implikasinya sama dengan yang tadi saya sampaikan. Ketika kita terlepas dari ilusi, kita melihat realita. Bahkan kita melihat manipulasi dari ilusi itu. Kita akan lebih mudah menemukan kebohongan-kebohongan lainnya yang ada di pilar-pilar yang lebih kecil. Jadi kalau saya mengibaratkan, bulatnya bentuk bumi memang adalah sebuah masterpiece. Kepingan terbesar dari kebohongan waktu yang diciptakan Dajjal. Tetapi waktu sendiri adalah pilar terbesar dari tiga pilar utama di mana Dajjal menipu seluruh umat manusia. Jadi mungkin untuk apa saya maksud tadi? Mungkin untuk pilar pertama supaya komunikasi kita bisa berkembang, saya stopkan dulu. Kita berdiskusi dulu tentang pilar utama penipuan Dajjal dalam perspektif waktu ini. Baru sesudahnya saya sampaikan pilar kedua dan pilar ketiga. Mungkin seperti itu. Jadi kita tidak terlalu berpanjang-panjang. Yang penting poin-poinnya teman-teman sudah pahami. Kemudian saat diskusi mungkin akan lebih terbuka pemikiran kita bahwa inilah sesungguhnya yang yang menjadi metodologi kita untuk membantu teman-teman keluar dari ilusi itu. Jadi sekali lagi saya mengharapkan kesadaran teman-teman. Stop kata-kata bahwa mana sih yang benar ini Al-Quran atau para mufassirin. Hentikan kalimat-kalimat seperti itu. Hentikan asumsi-asumsi keliru tentang guru kita di masa kita sekolah. Bahwa mereka ini bodoh. Mereka tidak, kawan-kawan. Ketika kita pergi nonton sulap, di mana ada pertunjukan ilusionis, kita melihat segala sesuatunya seperti nyata, seperti realita. Hanya sesama mereka yang tahu bahwa itu hanya ilusi, yang mengetahui bahwa itu sebenarnya bukan realita. Ya, mungkin seperti itu di sesi pertama. Kita lanjut sesi diskusi, kemudian kita urai apa yang menjadi pilar kedua kebohongan Dajjal. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah. Terima kasih Bapak Irwin Dibakti telah memberikan pemaparannya pada sesi yang pertama, yaitu pilar pertama dari tiga pilar utama kebohongan sistem Dajjal, yaitu ya, waktu ya, yang mana telah diterangkan dalam surat Al-Kahfi. Ada beberapa cerita yang diambil dari cerita pertama, yaitu Ashabul Kahfi, tentang seterusnya dan seterusnya. Bagi para peserta, barangkali ada yang ingin ditanggapi ataupun dipertanyakan, dipersilakan. Siap, saya mohon izin menangkap Pak Yosep. Siap. Ya, salam kenal Bapak, rekan-rekan sekalian, saya dari Surabaya. Menanggapi pemaparan yang disampaikan Pak Erwin, awal mulanya saya mungkin sama seperti teman-teman yang lain mungkin ya, saya juga mengalami satu hal yang mengagetkan untuk bisa mendapatkan satu pemahaman yang benar-benar benar, bahwa memang Allah atau Tuhan menciptakan bumi ini tidak bundar. Dan itu saya pahami 2-3 tahun terakhir ini. Ya. Selanjutnya saya mencoba untuk memahami ke tahap-tahap selanjutnya dan dipertemukan oleh disebutkan dengan grup-grup yang memang itu real dan nyata. Jadi grup-grup yang saya temui ini, yang saya bergabung di dalamnya, jadi itu membuat satu keyakinan bahwa ini memang satu keyakinan yang benar. Dan memang yang disampaikan Pak Erin tadi mengenai Dajjal atau penipu, ya memang seperti itu. Ya, jadi saya sangat antusias sekali ketika ada grup-grup seperti ini. Kira-kira demikian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Pak Yosep. Yang lainnya barangkali ada yang mau ditanggapi ataupun ditanyakan. Masih ada waktu sebelum kita lanjut kepada sesi yang selanjutnya. Oke, saya beri tambahan sedikit. Sebenarnya Tuhan mengisyaratkan, karena tidak ada yang bertanya, ya, jadi saya beri sedikit tambahan. Sebenarnya Tuhan mengisyaratkan waktu pada dua fenomena atau pada dua proses alam. Di dalam Al-Quran, kalau pijakan kita Al-Quran, Tuhan mengisyaratkan waktu periodik atau waktu harian. Tuhan mengisyaratkannya untuk menggunakan matahari. Saya beri gambaran umumnya bahwa paling sederhananya kan kita ambil waktu sholat. Gitu. Jadi waktu sholat dimulai, waktu sholat subuh itu dimulai ketika cahaya pertama muncul di ufuk. Kemudian berakhir ketika lingkar kuning matahari muncul di ufuk terjauh yang bisa kita lihat. Mungkin kalau seperti sekarang kita hidup di kota besar sulit ya menemukan situasi seperti itu. Tetapi poinnya ya seperti itulah. Waktu duhur dimulai ketika matahari tepat di ubun-ubun sedikit tergelincir. Waktu asar dimulai ketika matahari tepat berada di sudut 45 derajat atau bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Waktu maghrib dimulai ketika lingkar kuning matahari hilang dari pandangan kita di ufuk barat. Dan berakhir ketika cahaya kuning matahari betul-betul sirna. Masuk waktu isya. Begitu seterusnya. Kalau kita tanyakan pada diri kita bahwa bisakah kamu tahu kira-kira jam berapa sekarang dengan melihat matahari? Ya kita mudah aja jawabnya, bisa dong. Kira-kira jam 11:30, gitu kan? Nah, sementara bulan, Tuhan mensyaratkan bulan untuk waktu-waktu periode jangka panjang. Memang di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya jumlah bulan itu adalah 12 dalam setahun. Sama halnya dengan matahari tadi. Ketika mata manusia sejak kecil dibiasakan mengenali bentuk bulan, saya menganggap tidak akan ada perdebatan tentang pelaksanaan hari raya karena bulan itu berubah secara tetap, secara konstan setiap hari dia bertambah luasan cahayanya. Sehingga ketika mata kita dibiasakan mengenali bentuk bulan Seperti kita mengenal bentuk angka, bentuk huruf, begitu kita lihat otak kita langsung bisa mengenal, oh ini huruf A, huruf B. Maka kita tidak perlu lagi sebenarnya membuat kalender di rumah. Cukup kita keluar di malam hari melihat bulan dan hari itu kita bisa tahu, oh ini tanggal 8 bro, ini tanggal 9 tanpa perdebatan. Sama halnya dengan matahari. Ketika kita ditanya tentang bulan, bisakah kamu mengetahui tanggal? Jawabannya bisa. Tetapi sekali lagi, Dajjal akan membawamu menjauhi. Saya bisa mengurai sejarahnya. Hanya khawatirnya, karena ini ada sedikit perspektif agama. Jadi pada awalnya, mereka datang pada dua pusat kekristenan dunia untuk merubah sistem waktu ini sebenarnya. Di kekristenan Vatikan, mereka berhasil merubah pola kalender yang digunakan dari penggunaan Julian atau Julius kalender menggunakan Gregorian kalender. Sementara pada kekristenan Timur atau Bizantium yang saat itu berpusat di Rusia, mereka tidak berhasil. Itu kenapa sekarang di Rusia masih menggunakan penanggalan dengan menggunakan kalender Julius, di mana mereka merayakan Natal di sekitar tanggal 6, tanggal 7, saya kurang paham. Kalau saya tidak salah tanggal 7 Januari, karena mereka mendasarkan penanggalannya pada penanggalan Julius. Nah, ketika kita pelajari apa sih sebenarnya perbedaan mendasar antara Julius kalender dengan Gregorian kalender. Gregorian kalender itu perhitungannya didasarkan pada gerak semu matahari, katanya. Yang maksudnya ya matahari ini yang bergerak secara semu, saya juga bingung menerjemahkan itu. Sementara pada Julius kalender, kalau kita pernah coba-coba menelusuri seperti apa sebenarnya pola kalender berdasarkan Julius. Julius kalender itu digunakan pola yang mendasarkan pada gerak gerigi matahari. Dari sini kita bisa menangkap bahwa sesungguhnya Julius kalender itu mengasumsikan bahwa matahari yang bergerak dengan pola gerigi. Disitulah awal dunia mulai mengenal sistem kalender Gregorian yang mendasarkan pada gerak bumi mengelilingi matahari atau lebih dikenal sebagai gerak semu matahari. Mungkin itu tambahannya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke pilar yang kedua. Baik, luar biasa sekali ya tipu daya Dajjal ini ya. Sampai-sampai waktu pun dia masuk ya. Telah hadir di antara kita ada Bapak Ketua Mr. Ki Mangkaka. Ya, selamat datang Pak Ketua. Mungkin barangkali ada yang mau disampaikan, Pak. Bisa dipersilakan sebentar. Oke, selamat malam semuanya yang hadir di sini. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan ketiga. Teman-teman, untuk website fatart.id itu, saya langsung aja ke intinya. Saya sama Bang GG, Bang Gilang itu, sedang ada pemindahan hosting. Nah, mungkin butuh waktu sekitar 1 minggu lagi. Dan ternyata IG Instagramnya Bos Daring itu sudah duluan untuk ngasih tahu ke publis bahwasannya dengan judul Kita Kembali. Wah, ini kan sebuah judul yang memang buat orang penasaran. Dan beliau juga merespon atas semua komentar-komentar di Instagram bahwasannya kita sudah punya rumah flatart.id itu. Nah, di satu sisi saya senang, di sisi yang lain juga berarti ada harus buru-buru lagi nih untuk saya sama Abang Gilang untuk segera nih bisa dijadikan. Nah, ini saya punya sekitar 50 artikel lebih untuk diupload, termasuk dengan semua rekaman-rekaman yang fanboy buat yang di sini di Telegram ini, berikut dengan apa yang pernah disampaikan sama Pak Irwindi termasuk malam ini. Jadi saya berharap mungkin kalau misalnya Bapak Irwin tidak berkeberatan untuk sudah mulai untuk menulis, nanti insya Allah kalau bagian-bagian menyusunnya artikel yang lain kita bisa up duluan gitu Pak Irwin. Jadi itu tidak pernah masalah. Dan teman-teman yang lain yang hadir di sini, termasuk absen-absen kalian tetap berjalan. Ya, barangkali itu aja dulu. Silakan Pak Irwin atau Bang Ilham mengambil alih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaiannya Pak Ketua. Kita kembali lagi kepada pemateri untuk memberikan sesi keduanya. Ya, silakan Bapak Irwindi. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, kayaknya lebih enak panggilannya kalau abang saja. Saya kayak tua sekali. dipanggil Pak terus. Meskipun orang sudah tua. Siap Bang. Siap Bang, siap. Siap Bang, siap Bang. Okay. Siap Bang, silakan. Pilar kedua kebohongan Dajjal. Jadi, pilar kedua kebohongan Dajjal adalah energi. Sama halnya dengan yang tadi, saya beri dulu pijakan pemikiran. Mengapa energi menjadi pilar kedua yang menipu seluruh umat manusia? Yang tadi kan waktu, kebohongan waktu menipu lebih dari 90% umat manusia, menjadikan umat manusia hidup di dalam ilusi. Yang kedua adalah energi. Pijakan pemikirannya masih dalam surah yang sama. Itu ketika pemuda-pemuda gua itu tertidur, Tuhan menceritakan bahwa setiap harinya mereka berguling mengikuti sinar matahari. Digambarkan bahkan bahwa sinar matahari itu bergerak, bukan buminya yang bergerak. Sinar matahari itu bergerak dari ujung celah gua yang satu ke ujung celah gua yang lain setiap hari. Maka timbul pertanyaan dalam benak kita, ini ngapain ada kisah ini? Ngapain ada petikan kisah ini? Tuhan yang menceritakan ini maha kuasa. Dia mau tidurkan, ya dia kuasa atas segala sesuatu. Cukup dia tidurkan aja. Tapi mengapa ada petikan kisah ini bahwa pemuda-pemuda gua itu tertidur dan setiap hari dia berguling mengikuti sinar matahari? Apa sesungguhnya? Karena kalau kita tidak bisa menarik makna-makna dari kisah ini, maka mohon maaf, kisah ini menurut saya hanya ya berakhir sebagai dongeng pengantar tidur untuk anak-anak kita. Mungkin bisa jadi, saya tidak menganggap ini sebagai sebuah pernyataan pasti. Bisa jadi, Tuhan mau menggambarkan pada manusia yang hidup hari ini, bahwa kalau kamu ingin hidup sehat, panjang umur bahkan, 300 ditambah 9 tahun, hiduplah menggunakan energi-energi murni alam semesta. Energi paling murni itu adalah matahari. Tetapi sekali lagi, Dajjal akan membiaskan persepsi kita hanya mengenali energi yang mereka bisa kontrol. Nah, saya mau ceritakan sedikit mengenai saudara kita Nikola Tesla. Nikola Tesla, dalam penemuannya, dia memimpikan surga untuk dunia. Dia meneliti berbagai, dia mengasumsikan bahwa bumi ini adalah pusat energi terbesar. Dimanapun kita bergerak, sesuatu yang bernama energi itu selalu ada. Dia hanya tidak nampak dan disebut sebagai energi potensial ketika benda itu diam. Gambaran selanjutnya begini, kita tidak pernah membayangkan bahwa kemajuan teknologi bisa memunculkan energi-energi yang seperti baterai litium kita kenal hari ini. Dulu manusia hanya membuat percobaan mensenyawakan antara asam sulfat dengan timbal ya, dengan timah, ternyata bisa membangkitkan energi. Coba kita mengimajinasikan sekiranya teknologi-teknologi yang menggunakan energi matahari sebagai penggeraknya itu dikembangkan dari zaman dahulu kala sampai sekarang, kira-kira kemajuannya sudah seperti apa? Implikasi yang paling masuk akalnya adalah ketika energi seperti itu, energi-energi alami bumi yang kita gunakan untuk berkehidupan sehari-hari, ya paling tidak kita tidak perlu antri di pom bensin. Kita tidak perlu pusing dengan harga bensin yang terus naik. Poin utamanya adalah Dajjal hanya memperkenalkanmu pada energi yang bisa dia kontrol, yang bisa dia atur untuk mengeruk keuntungan darimu. Yang kedua, ini jauh lebih penting dari persoalan energi untuk penggunaan mesin-mesin. Kalau kita mempelajari siklus energi alam semesta, ini kita pelajari di tingkat SMP kalau tidak salah. Saya kasih gambaran sederhana bahwa energi matahari diserap oleh tumbuh-tumbuhan, oleh hewan-hewan, oleh manusia. Tetapi pada umumnya energi matahari yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan ini kemudian dikonsumsi oleh manusia. Kalau kita nonton film-film Cina, itu biasa ada, misalnya gini, ada seorang jagoan Cina ini dia terkena pukulan, anggaplah apa gitu, pukulan pukulan mematikan. Kemudian dalam cerita yang sama kita diberi pengetahuan bahwa wah, obatnya itu hanya bisa jika menggunakan kembang tujuh dewi bulan yang ada di lembah keabadian cinta, misalnya seperti itu. Apa sebenarnya yang ingin digambarkan? Yang ingin digambarkan adalah herbal. Dari Cina kita mengenal akupuntur, dari Arab kita mengenal ada bekam, dan yang paling utama adalah herbal. Tumbuh-tumbuhan yang menyerap langsung energi matahari menjadi konsumsi utama manusia, sesungguhnya itu luar biasa untuk kesehatan kita. Tapi sekali lagi, Dajjal akan memperkenalkanmu pada sumber-sumber kehidupan yang berbeda dari yang seharusnya. Datanglah seorang bernama John D. Rockefeller. Ia memulai mempropagandakan obat-obatan yang berbasis pada minyak bumi. Kemudian dia masuk ke kampus-kampus mempropagandakan itu. Manusia perlahan-lahan meninggalkan sumber-sumber energi alaminya. Yang mengherankan, justru dengan kemajuan obat-obatan, saya mohon maaf kalau ada teman kita di sini dari kedokteran atau dari farmasi ya, mohon maaf karena materinya sedikit menyinggung kerjaan sehari-hari teman-teman. Kita diperkenalkan pada dunia farmasi, dunia medis yang menjauh dari sumber-sumber energi alami bumi. Semua obat-obatan berbasis pada minyak bumi. Yang mengherankan adalah karena justru dengan kemunculan obat-obatan seperti ini, membuat di era modern bermunculan penyakit-penyakit yang betul-betul membuat manusia totally under control. Saya ceritakan sedikit sejarah obat-obatan dunia. Perusahaan Pfizer pada awalnya, saya kurang ingat abad berapa, dia perusahaan pertama yang bergerak di bidang farmasi, dia menciptakan obat. Tahu obat apa itu? Obat kejantanan laki-laki. Keperkasaan laki-laki. Dan itu populer sekali di Eropa. Viagra ya. Tidak berselang 4 tahun sesudah itu, bermunculan jenis penyakit baru yang disebut jantung koroner. Mereka tampil sebagai pahlawan menciptakan obat jantung. Bagaimana karakter obat jantung ini? Obat jantung ini membuatmu total under control. Dia bilang, "You tidak bisa sembuh, bro. Tapi kau harus minum obat ini setiap hari. Kau tidak boleh makan ini, makan itu, makan anu." Tapi dia tidak menjanjikan kesembuhan. Manusia mengkonsumsi obat jantung koroner. Beberapa tahun kemudian muncul penyakit baru yang entah dari mana. Dan mohon maaf, dunia medis modern angkat tangan dengan itu, menyerah. Muncul penyakit ginjal. Ketika kita bertanya, ini penyebabnya apa? Kegagalan memproduksi hormon insulin. Bukan itu pertanyaan saya. Apa yang menyebabkan tubuh manusia ini gagal menciptakan hormon insulin? Ibu saya itu kena penyakit leukemia. Saya bertanya ke dokter, apa penyebab leukemia, dok? Dokternya bilang, penyebab leukemia itu adalah kegagalan sumsum tulang belakang memproduksi sel darah yang normal. Saya bilang, apa yang menyebabkan sumsum tulang belakang gagal menciptakan sel darah yang normal? Dokternya tidak tahu. Kecurigaan terbesar saya adalah semua penyakit-penyakit di era modern muncul dari obat-obatan yang kita konsumsi sehari-hari yang tidak menjanjikan kesembuhan, tetapi wajib dikonsumsi, sebagaimana diabetes, jantung koroner, Parkinson. Muncul dari obat-obatan yang berbasis pada minyak bumi. Karena kenapa? Karena kita meninggalkan energi-energi alami bumi. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya. Tetapi dia bilang tidak, kau tidak bisa sembuh. Kau harus konsumsi ini setiap saat, setiap waktu. Yang kemudian ketika kita datang lagi bertambah penyakit pada tubuh kita. Yang pada ujungnya manusia betul-betul dikontrol kesehatannya oleh badan dunia yang bernama WHO dengan semua teori-teori yang mereka buat yang wajib kita percayai. Persoalan bulatnya bentuk bumi, persoalan penipuan melalui sumber-sumber energi ini, bagaimana cara pengelolaannya? Gampang saja supaya manusia percaya. Ciptakan sesuatu yang bernama universitas. ciptakan sesuatu yang bernama sekolah, ajarkan itu di sana, dan manusia akan ikut itu. Ciptakan manusia yang bergelar sarjana kedokteran, ciptakan manusia yang bernama sarjana ekonomi, supaya mereka kita ikut dengan sistem mereka, kita ikut dengan keilmuan mereka yang pada hakikatnya semua menipu umat manusia. Ya, mungkin itu pilar kebohongan Dajjal yang kedua. Setelah pilar terbesar tadi adalah energi, waktu, berdasar pada ayat yang sama, kita memahami bahwa Dajjal menipu manusia dengan menggunakan energi, yang dimana implementasinya bisa penggunaan energi mesin-mesin yang memang kita total under control dalam penggunaan itu, kemudian obat-obatan, kemudian sumber-sumber makanan yang seharusnya kita menggunakan energi alami, alam semesta. Dia mengajak kita menjauh dari sana. Ya, mungkin seperti itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Abang Irwin Dibakti telah menyelesaikan penjelasan terkait pilar yang kedua yaitu energi. Sudah diuraikan dari surat yang sama, surat Al-Kahfi, mengenai bagaimana sinar matahari bergerak dari celah gua setiap hari, menyinari mengenai para penghuni gua itu mengindikasikan bahwa manusia harus mendapatkan energi murni dari alam, dan seterusnya, sampai pada kesimpulannya bahwa manusia itu dikontrol oleh elit global melalui WHO dalam bidang kesehatan atau obat-obatan. Ya, barangkali dari teman-teman peserta Kopdar ini mungkin ada yang ingin ditanggapi ataupun ingin ditanyakan kepada abang kita, dipersilahkan. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Bang, ada yang mau ditanyakan ya, Bang? Halo. Lanjut, Mas. Silakan. Lanjut aja, Mas. Halo. Ahmad Arifin, silakan. Soal inilah imunisasi waktu bayi lah, mungkin dari itu ya kita diperkenalkan kayak nempelnya penyakit dari mulai imunisasi vaksin di waktu bayi. Iya. Maksudnya kok platelet nih bisa nggak kita nih keluar gitu buat grupnya, maksudnya kayak yang di waktu dibentuknya DPP, DPC gitu kan. Jadi buatlah flat earth nantinya ini biar supaya komunitas-komunitas yang punya anak kecil gitu untuk nggak ikut imunisasi, karena kayaknya udah mulai banyak yang tahu soal imunisasi di waktu bayi itu kayaknya nggak bagus juga kan gitu. Malah MUI juga kayaknya masih ragu juga kan gitu, kayak untuk sepakati bahwanya imunisasi halal tuh belum ada kayaknya gitu kan. Kayaknya saya sih itu aja yang saya pertanyakan, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, baik, terima kasih kepada Bapak. Kepada Bang Irwin, silakan mungkin bisa ditanggapi. Iya. Jadi saya kembali kepada persoalan agama ya. Kan sebenarnya saya perlu menjelaskan sebelumnya hanya karena waktu kita terbatas. Jadi dalam mempelajari Islamic eskatologi itu ada beberapa prinsip dasar. Salah satu prinsip utamanya ya, ini sekedar tambahan saja. You have to back to the Quran. Jadikan Al-Quran landasan utama pemikiranmu dulu. Gitu. Abaikan dulu semua pengetahuan lain, even itu hadis. Mohon maaf, saya tidak mendangkalkan hadis. Tetapi hanya Al-Quran yang ada garansi dari yang menciptakan alam semesta ini bahwa itu tidak akan berubah. Dalam pembelajaran Islamic eskatologi, itu salah satu prinsip dasar. Kembali dulu ke Al-Quran, temukan dulu dalam Al-Quran. Kalau kau mau mempelajari satu subjek apapun, mulai dengan Al-Quran, abaikan dulu ilmu pengetahuan lainnya. Nah, maka berdasar prinsip itu, ya saya mulai dengan Al-Quran dong. Tuhan mengatakan seperti ini. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Manusia itu kuciptakan sesempurna-sempurnanya. Kemudian Nabi mengatakan Tuhan menurunkan penyakit itu beserta obatnya. Gitu. Nah, kalau anak-anak kita sehat, tidak ada masalah dengan kesehatannya, tidak ada penyakit. Tuhan menciptakan manusia itu dengan sesempurna-sempurnanya. Tetapi WHO mengatakan, tidak, kamu bisa kena virus. Sini saya suntik. Ya itu kata WHO. Jadi menurut saya jawaban saya sederhana. Sebenarnya ada satu hal yang kalau kita memahami pemaknaan ayat itu cukup dengan ayat itu dan kita bisa melihat semua realitas dunia, tapi belum waktunya untuk saya paparkan di sini. Maka dengan ayat itu kita bisa mengenali bahwa WHO seperti ini, NATO seperti ini. Bayangkan lo cukup dengan satu ayat itu, tetapi mohon maaf saya tidak jelaskan dulu di sini. Kita konsen pada pertanyaannya, jawaban saya seperti itu bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sangat sempurna. Kalau kita menggunakan instrumen-instrumen yang Tuhan sendiri beritahukan kepada kita, gunakan waktu yang benar. Mulailah kehidupan sehari-harimu, melihat matahari untuk menjadi landasanmu. Waduh, udah masuk waktu sholat ini. Tinggalkanlah sebentar itu yang arloji di tangan kita. Coba kita kembalikan diri kita pada kondisi-kondisi alamiah. Kemudian, ya mungkin teman-teman kedokteran akan sedikit tidak setuju dengan pendapat ini. Kembalilah ke hal-hal alami seperti ginseng, seperti rimpang. Ada dokter, siapa namanya itu? Saidul Akbar itu yang sering sekali mempropagandakan penggunaan rimpang jahe kunyit gitu kan. Ketika Nabi mengatakan bahwa Tuhan menciptakan penyakit disertai obatnya, berarti penyakit diabetes seharusnya ada obatnya. Bukan tidak ditemukan. Mereka hanya menutup jalan untuk itu karena tidak mungkin mereka berbisnis kalau obatnya ditemukan. Dan saya percaya dengan apa yang disampaikan baginda Nabi bahwa kok bisa menemukannya pada tumbuhan-tumbuhan alami yang memang sudah dikiaskan oleh Tuhan di dalam kitab sucinya. Seperti itu mungkin jawabannya. Terima kasih Abang Irwindi. Ya, luar biasa ya penjelasannya. Mungkin bisa dijadwalkan lagi ya, tentang topik baru yang muncul ini. Ya, bagi peserta-peserta yang lain, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan mumpung masih ada waktu. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, mungkin Abang Irwin bisa melanjutkan pada pilar yang ketiga. Dipersilakan. Ya, silakan. Oke, pilar yang ketiga ini sudah terlalu familiar. Saya sebenarnya tidak terlalu mau konsen di situ lagi karena ini sudah terlalu dipahami. Tetapi saya kembali berikan pijakan dasarnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Belum pada selesai nih ya. Maaf ya terlambat ini. Ikutnya mau nanya. Silakan Bapak Hafiz. Iya. Sebelumnya nama saya Hafiz Alpian. Saya juga dari Flat Earth. Umur 20 tahun. Pengen bertanya apakah pemimpin-pemimpin kita seperti presiden, menteri-menteri atau influencer yang terkenal tahu tentang sistem fractional reserve? Menurut saya sistem fractional reserve ini penting ya, dikarenakan yang paling memperbudak kita gitu. Ekonomi atau uang kan sangat penting gitu untuk diketahui kan. Gimana menurut para senior-senior yang lebih tahu? Terima kasih, itu aja sih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Hafiz. Mungkin yang dipertanyakan tidak sesuai dengan topik ya, tapi barangkali Bapak Irwin mau menanggapinya. Ya, insya Allah akan terjawab sedikit dengan pilar ketiga kebohongan Dajjal. Siap. Sedikit pertanyaan yang kita akan sampai ke situ. Jadi saya kembali ke landasan pijakan pemikirannya dulu. Kembali lagi. Masih pada surah yang sama, masih pada kisah yang sama. Ketika pemuda-pemuda itu terbangun, mereka berbincang satu sama lain. Kita ini tidur berapa lama, bro? Kayaknya cuma setengah hari. Ya kayaknya satu hari, gitu kan? Singkat cerita, dikisahkan bahwa mereka lapar. Kemudian salah satu dari mereka keluar untuk membeli makanan. Lalu pulang. Yang menarik adalah duitnya, bro. duit yang selama 300 ditambah 9 tahun tetap berguna, tetap bisa dipakai membeli makanan. Duit apa yang mereka gunakan? That's the point. Kebohongan Dajjal yang ketiga, penipuan Dajjal yang ketiga adalah uang. Dari pembelajaran pemuda Al-Kahfi ini, kita langsung bisa mengambil 4 prinsip utama uang yang benar, yang Tuhan mau gambarkan kepada kita bahwa kalau kamu mau sejahtera, kamu mau tidak tertipu, gunakan duit yang seperti itu. Tetapi sekali lagi, Dajjal akan menggiring kita pada uang palsu, uang yang absolutely haram. Yang pertama, uang adalah alat tukar. Menurut Al-Quran, iya, karena duitnya digunakan untuk dibarter, ditukar dengan makanan. Saya tidak panjang lebar soal alat tukar, karena kita di sini kan sudah rata-rata tamat SMA semua, sudah paham. Yang kedua, uang adalah penentu value, penentu nilai. Karena dia bisa membeli makanan menggunakan uang yang dia bawa. Tentu ada nilai yang terbawa pada uang itu. Saya kasih gambaran sederhananya seperti ini. Seorang tukang cukur, kalau dia menetapkan harga 2 mangkok bakso untuk 1 kali cukur, maka seorang penjual bakso baru tahu, langsung paham bahwa kalau saya punya 2 anak, harus laku 4 mangkok bakso. Baru saya, anak saya bisa cukur. Nah, untuk memudahkan itu, digunakanlah 1 nilai tetap, yaitu uang. Bahwa 2 mangkok bakso itu, 1 mangkok bakso itu 10.000. Cukur 20.000. Oh, harus laku dulu. Begitu kan? Nah, yang ketiga, fungsi uang. Fungsi uang tentu untuk menyimpan nilai. Kalau saya punya 100 ekor kambing, saya mau pindah ke Jawa, ya tidak mungkin saya bawa naik pesawat kambing saya. Maka kambing saya konversi ke nilai uang. Setibanya di Jawa, saya pakai. Saya berharap tentu tidak jauh-jauh beda. Minimal ya 99 ekor lah saya bisa dapat. Yang aneh di bumi ini, di bumi yang datar ini, karena itu yang saya pernah sampaikan di grup, bahwa duit yang kita bawa dari rumah kita pergi ke Inggris atau ke Amerika, ketika di negeri kita bisa membeli 10 liter Pertalite, ternyata di negeri orang hanya bisa membeli beberapa lembar tisu magic plus kopi. Gitu. Uang yang kita genggam hari ini gagal dalam fungsinya. Yang ketiga, yang keempat, uang harus bisa menyimpan nilai jangka panjang. Seperti yang diceritakan dalam kisah pemuda gua itu. Kalau hari ini saya menjual kendaraan saya senilai 15 juta. Tapi saya mau membeli kendaraan 15 tahun ke depan. Saya mau menggunakan hasil penukaran kendaraan saya ke dalam satu nilai, satu value di 15 tahun ke depan. Wah, kenapa tidak bisa saya gunakan membeli kendaraan yang sebanding? Sekali lagi, uang yang kita gunakan hari ini gagal. Bagaimana awalnya kebohongan uang ini dimulai? Mungkin sudah pernah disampaikan oleh di videonya Bos Darling ya, bahwa pada awalnya mereka membuat sebuah badan dunia bernama Federal Reserve. Kemudian Federal Reserve ini menjadi tonggak munculnya perbankan dunia. Awalnya Federal Reserve hanya membuat sebuah badan jasa untuk menyimpan emas. Jadi dia hanya memberi surat yang disebut IOU, I am obligated to you, aku berutang kepadamu. Tapi saya berusaha percepat materinya. Tetapi lama-kelamaan, lembaran-lembaran IOU ini atau lembaran surat utang ini, tidak lagi, orang-orang tidak lagi mengecek apakah benar ada emas di sana. Mungkin pada awalnya ya, ketika mereka menggunakannya sebagai alat tukar menukar, mereka masih perlu untuk membuktikan bahwa betul ada emas di sana. Tetapi lama-kelamaan, orang tidak lagi mengecek. Pada momen orang tidak lagi mengecek, itu menunjukkan bahwa, bagaimana saya membahasakan, bahwa nilai tidak lagi didasarkan pada satu bentuk barang berharga, tetapi nilai didasarkan pada trust, pada kepercayaan. Yang penting kita sama-sama percaya bahwa kertas ini berharga. Nah, inilah yang mengawali munculnya sistem keuangan atau yang disebut uang kartal, kemudian diturunkan menjadi bentuk-bentuk uang giral. Ya, kita fokus sama pada uang kartal. Nah, uang kartal ini berusaha diperjuangkan oleh mereka sama polanya. Masuk ke kampus-kampus. Ciptakan yang namanya sarjana ekonomi untuk menceritakan kebaikan dari sistem ini. Pasca Perang Dunia Pertama dibentuk World Bank dan turunannya IMF. Dalam butir perjanjian IMF, mereka meminta setiap negara untuk dengan perjanjian bahwa mereka akan membantu dalam bentuk uang dolar. Yang penting, negara-negara yang ikut di dalam IMF ini atau di PBB ini, organisasi bentukan PBB ini, menyetor 25% dari cadangan emasnya. Itu syarat pertama. Yang kedua, setiap negara tidak boleh lagi mensyaratkan atau menjadikan underlying keuangannya emas, tetapi harus menggunakan dolar dengan imbalan. Setiap negara dibantu dengan dolar yang melimpah. Tersebutlah pada masa itu jadi itulah awalnya munculnya sistem perbankan dunia yang menggunakan dolar sebagai underlying semua mata uang dunia lainnya. Dua manusia awal, salah satu yang patut kita banggakan adalah Bung Karno. Bung Karno menyadari itu, dia menyebutnya Nekolim, dia membawa negaranya keluar dari PBB. Kemudian dia berusaha menciptakan sistem keuangan tersendiri. Karena pada masa awal pemerintahannya, Bung Karno kan bertanya kepada para ulama. Dia ngomongnya kurang lebih seperti ini. Saya ini umara, saya ini pemimpin, kalian ulama. Barulah saya gunakan sistem ini kalau kalian bilang ini benar. Nah, waktu itu termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa ini tidak benar. Kau harus membuat sebuah sistem. Jadi tidak harus mata uang dinar atau dirham, tetapi sistemnya. Jadi waktu itu yang sejauh yang saya pahami, Bung Karno ingin menetapkan sebuah sistem keuangan di Indonesia yang berbeda dengan keuangan dunia. Yaitu setiap satu lembar uang, anggaplah setiap satu lembar uang merah, itu dapat ditukarkan kepada negara, kepada instansi-instansi negara dengan nilai yang tetap. Setiap satu lembar uang merah senilai dengan emas sekian gram. Itu ingin diterapkan oleh Bung Karno. Itu tidak boleh. Maka Bung Karno harus dibungkam. Orang kedua yang sadar, Fitzgerald Kennedy. Kennedy juga ingin mencoba membuat sistem yang berbeda, yaitu dengan menggunakan dua mata uang dolar. Satu berstempel merah, satunya berstempel hijau. Yang berstempel merah, underlayingnya adalah benda berharga. Maka, JFK Fitzgerald Kennedy harus dibungkam. Dia mati ditembak. Kemudian tersebutlah Charles de Gaulle. Charles de Gaulle datang, Presiden Prancis datang ke Amerika membawa sekian banyak dolar. Kemudian dia bilang, saya tidak butuh lembaran-lembaran ini. Saya butuh emas. Kembalikan seperti janjimu bahwa setiap ini senilai dengan emas. Itu memicu kesadaran pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Saya persingkat cerita, membuat dolar nilainya runtuh meleleh, membuat para pemikir di Amerika harus mencari jalan keluar. Saya persingkat lagi, Henry Kissinger terbang ke Arab, bertemu dengan King Faisal. Dari pertemuannya dengan King Faisal itu terciptalah yang namanya politik petrodolar, di mana karena pada waktu itu negara-negara tidak mau lagi menggunakan dolar, maka dia memprovokasi King Faisal di Arab membentuk negara-negara OPEC, Organization Petroleum Exporting Country, untuk menetapkan aturan bahwa setiap kali negara-negara lain ingin membeli minyak, harus membelinya dengan dolar. Hal itu membuat dolar kembali dipercaya, dan itu adalah keputusan yang mungkin akan paling disesali oleh Raja Faisal di kelak di kemudian hari. Ya, jadi saya kembali ke pembahasan awal. Kebohongan dunia, kebohongan Dajjal yang menipu seluruh umat manusia di dunia, basic on the Quran yang diceritakan di dalam kisah Ashabul Kahfi, di mana dalam kisah ini menceritakan tentang uang yang benar. Tapi Dajjal atau penipu itu akan menggiring pemikiranmu untuk beralih pada uang yang tidak benar, uang yang haram. Ya, seperti itu mungkin kita masuk ke sesi diskusi. Ya, baik. Terima kasih Bang Irwindi tentang penjelasan terkait pilar yang ketiga yaitu uang. Yang mana tadi telah dijelaskan dari awal surat Al-Kahfi mengenai alat tukar yang bisa dipakai selama ratusan tahun ya. Nah, kemudian uang itu adalah alat tukar yang berfungsi untuk menyimpan nilai secara jangka panjang seharusnya. Kemudian ada Federal Reserve yang membuat jasa penyimpanan emas, IOU, dan seterusnya. Ya, bagi peserta yang masih mungkin masih kurang paham atau ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, terima kasih tadi atas penjelasannya. Kan ada Ustadz yang kalau nggak salah tuh dia membuat program pasar dinar dirham, kurang lebih hanya menerima alat tukar atau pembayaran melalui dinar dan dirham, dan itu Ustadz tersebut dikenakan undang-undang. Bagaimana itu Pak? Jadi gini ya, saya tanggapi. Jadi gini ya, kita jangan terpatok atau terfokus pada istilah dinar dirham. Di masa Nabi itu ada 6, kalau saya tidak salah, ya ada 6 yang digunakan sebagai underlying atau sebagai bentuk mata uang. Emas, perak, nah emas perak inilah yang kita kenal dengan dinar dirham. Emas, perak, garam, kurma, tepung, satunya apa lagi saya kurang ingat. Tetapi yang terutama sesungguhnya adalah seperti yang dicetuskan oleh Bung Karno. Sistemnya yang kita rubah. Anggaplah kalau hari ini kita mengenal uang 100 ribu ya. Seharusnya setiap negara, kalau kita mau berbicara dalam konsep yang ideal, konsep yang syar'i, seharusnya setiap negara membuat aturan yang tidak menjadikan dolar sebagai underlying keuangannya, sebagai pembanding keuangannya 1 rupiah sama dengan sekian dolar. Seharusnya setiap negara membuat aturan yang islami, yaitu setiap 5 lembar uang 100 ribu dapat ditukarkan dengan 1 gram emas pada institusi-institusi yang telah disediakan. Sehingga orang-orang tidak mesti dengan dinar dirhamnya, tetapi sistemnya tetap berjalan. Ini menurut saya ini sesuatu yang luar biasa ide dari Bung Karno. Karena selain memudahkan manusia, itu juga sudah menjadi syar'i. Karena kita harus kembali lagi ke di masa Nabi bahwa Nabi tidak menetapkan emas perak dinar dirham sebagai patokan utama, tetapi yang memudahkan manusia. Nah, yang paling perlu dipahami adalah saya ceritakan sedikit hadis Nabi terkait mengenai jantungnya riba. Karena mata uang kita hari ini atau uang yang kita gunakan hari ini itulah sesungguhnya riba. Saya terangkan dulu. Suatu hari Bilal datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membawa sekantung kurma. Ini saya cukup lama memikirkan hadis ini untuk bisa menemukan kesimpulannya. Kenapa seperti itu? Tertarik dengan kurmanya, Nabi berkata, wah ini kurma yang luar biasa ini Bilal. Ini kurma terbaik. Bilal mengatakan begini, ya Rasulullah, saya baru saja menukarkan 2 kantung kurma dengan kualitas rendah, dengan sekantung kurma yang sedang kau makan itu kualitas terbaik. Nabi bilang apa? Wahai Bilal, inilah the heart of riba. Itulah jantungnya riba. Agak lama saya memikirkan itu. Kenapa bisa? Penjelasannya seperti ini. Ketika itu, momen ketika Nabi mengatakan inilah jantungnya riba, dia tidak sedang berbicara tentang kurma sebagai makanan atau sebagai buah. Beliau sedang berbicara tentang kurma sebagai alat tukar. Maka kita bisa berkesimpulan, jantung dari riba adalah ketika 2 alat tukar yang sama dipertukarkan dengan nilai yang berbeda. Lihatlah seluruh dunia hari ini. 2 kertas, lembaran kertas yang pada hakikatnya sama ketika saya bawa ke Amerika, menjadi nihil nilainya. Kalau saya coba-coba membeli printer super canggih yang bisa membuat uang yang mirip sekali, tetapi tetap saya beri nama rupiah duitnya, saya bawa ke Amerika, nilainya nihil, nilainya kurang. Yang anehnya, ketika dia datang ke negara saya membawa kertas yang sama tetapi diberi nama dolar, nilainya jadi luar biasa besar. That's the heart of riba. Itulah jantungnya riba. Jadi mohon maaf ketika kita mengatakan bahwa oh, jangan seperti itu riba, jangan seperti itu. Duit yang kita genggam hari ini itu adalah jantungnya riba. Ketika dua alat tukar yang sama dipertukarkan dengan nilai yang berbeda. Basic on the hadis. Ya, luar biasa sekali ya penjelasan dari Bang Irwindi. Bagi teman-teman peserta, barangkali ada yang mau ditanyakan, ya kami persilahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya mau ingin mengajukan pertanyaan, Bang. Silahkan, insya Allah. Baiklah, pertanyaan saya, jika yang kita gunakan sekarang itu adalah sistem riba, Bang, yang mana seperti ya, yang dijelaskan ya dalam hadis tadi itu jantungnya riba, dalam tanda kutip, maka bagaimana kita bisa keluar dari sistem itu sedang kita bergantung padanya? Bisa dijelaskan, tidak bisa, Bang? Bro. Tidak bisa. Manusia tidak bisa keluar dari sistem itu. Ini sebagai tambahan pengetahuan saja. Ada sebuah buku ditulis oleh seorang pemuda Amerika itu menjelaskan tentang hal-hal yang dirubah secara individu, dirubah oleh yang ada di dalam kitab Torah. Saya pernah menyampaikan bahwa salah satu basic pengetahuan atau salah satu standar utama yang harus kita pegang, bahwa setiap kali manusia merubah isi kitab suci, maka itu akan tumbuh menjadi pohon dosa. Ayat paling pertama menurut buku itu yang dirubah di dalam Taurat terkait riba, kurang lebih bunyi ayatnya begini: diharamkan bagi Bani Israel meminjamkan uang dengan bunga, titik. Dan tahu tidak perubahannya? Perubahannya sedikit sekali. Dia cuma bilang begini: diharamkan bagi Bani Israel meminjamkan uang dengan bunga. Dia tambah sedikit kepada saudaranya. Menyebabkan ayat ini menjadi standar ganda. Oh, kalau bukan saudaranya nggak apa-apa dong. Seperti itu. Nah, maka riba tumbuh menjadi pohon dosa yang menyelimuti kehidupan manusia hingga suatu hari Nabi bersabda bahwa akan ada suatu masa di mana semua manusia mengkonsumsi riba. Dan jika ada manusia yang tidak mengkonsumsi riba, dia terkena debu-debu riba. Saya memaknainya dengan sederhana bahwa hari inilah masa itu. Karena setiap lembaran uang yang kita gunakan adalah jantung dari riba. Apa yang kita harapkan adalah kebijaksanaan Tuhan bahwa memang kita tidak bisa lepas dari itu. Karena alat tukar kita sekarang, alat tukar kita hari ini adalah jantungnya riba. Harapan kita adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang menyadari itu. Mengembalikan uang seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran. Caranya agar kita tidak kaku dalam hal itu, kembalilah ke idenya Bung Karno. Bahwa sistemnya yang kita rubah bukan sistem riba. Bukan mata uangnya yang kita rubah, tetapi sistemnya. Saya pikir bisa dipahami ya. Ya, ya. Siap, bisa. Silakan bagi yang mau bertanya, masih ada waktu sebelum kita akhiri kopdar kita pada malam hari ini. Mungkin saya sedikit menambahkan ini, teman-teman, untuk yang Ustadz Zain Saidi yang membuat seperti perdagangan zaman dulu. Kemarin waktu itu beliau di Polda Metro Jaya, kebetulan sama saya juga. Beliau menang di sidang itu karena pengacaranya itu membuat sebuah istilah, ya apa bedanya kita dengan time zone. Sebagaimana juga time zone itu kita ngasih nih misal gocap atau 10.000 misalnya untuk beli 3 koin misalnya. Dan dari 3 koin itu baru kita gunakan untuk menggunakan permainan yang ada di time zone. Nah, mereka mengistilahkan itu dengan apa yang dibuat dengan Ustadz Zain Saidi dan teman-teman itu. Jadi memang muamalah mereka itu, kenapa? Padahal kan ini emas juga dan lain. Karena dulu beliau itu dijebaknya seperti ini. Ada orang-orang, entah itu dari IMF atau World Bank, ketika dia belanja ke supermarket yang memang sudah ada muamalah yang seperti itu, dia pakai uang nih, terus kata kasirnya kayak gini, wah nggak bisa bu, nggak bisa pakai uang, soalnya ini sudah pakai muamalahnya dinar dirham gitu kan. yang apa yang sudah disepakati sama kerajaan-kerajaan. Jadi waktu itu juga buat pertemuan forum di kerajaan-kerajaan Islam. Nah, si ibu-ibu ini yang nggak tahu saya ini apakah mata-mata IMF atau World Bank yang memang sengaja sebuah kiriman-kiriman dari Elite Global mengatakan, wah nggak bisa nih, berarti ini kamu melanggar undang-undang. Coba lihat tuh undang-undang yang di dalam uang itu. Bahwasanya ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kamu tidak memperlakukan ini kamu melanggar aturan. Nah, disitulah titik awal mula Zaeng Saidi dan kawan-kawan itu disidangkan. Nah, ternyata benar, pengacaranya itu datang di Polda Metro Jaya. Waktu itu beliau ditahan beberapa bulan. Berikut saya juga saksinya, karena memang satu gedung. Beliau itu memang mengistilahkannya seperti itu nanti, seperti time zone dan lain. Jadi bagaimana cara kita keluar, yaitu seminimal mungkin ekonomi kita dengan yang pakai uang kertas ini juga sudah lumayan kuat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menginfluence atau mempengaruhi teman-teman itu untuk sudah mulai menukarkan uang-uang kertas mereka kepada entitas yang benar-benar bernilai seperti emas atau perak atau tanah, ya kan. Nah, suatu hari itu pasti terus meningkat nih harganya. Seperti tanah itu nggak mungkin turun, itu nggak ada sejarahnya tanah, kecuali kalau tanah perang atau tanah sengketa seperti itu. Jadi teman-teman punyalah istilahnya strategi-strategi atau guide atau mungkin petunjuk-petunjuk yang bisa kita gunakan untuk minimal mengakali atau tidak kalah nilainya dengan apa yang sudah dipermainkan oleh IMF dan teman-teman yang di atas seperti itu. Barangkali itu bisa menjadi referensi untuk kita bagaimana nanti kalau kita melawan tentang bagaimana kalau kita dinar dirham. Bagi saya betul apa yang katakan sama Bang Irwin tadi. Sebenarnya itu kita kembali ke pokok masalah value-nya tadi. Nilai tukar itu, apakah semua orang itu bersepakat dengan nilai itu. Makanya ketika memang ada berbagai negara zaman dulu itu menjarah dan lain. Hari ini kalau kita diperangi atau mungkin berperang dengan negara lain, kita tidak akan lagi rebutan sama uang kertas. Misalnya Malaysia, misalnya kita mau menyerang Malaysia, Singapura. Kan entitas aslinya kita pasti menyerang apa? Sumber dayanya, emas-emasnya, kan, karena kita sepakat seluruh dunia, apapun negaramu, apapun warna kulitmu, orang sama-sama suka. Maka di Al-Quran itu mengatakan telah kujadikan keindahan itu emas, perak, wanita, ya kan, ladang-ladang dan lain-lain. Nah, itu tuh tidak akan pernah berubah, dan di Al-Quran itu tidak ada bilang uang kertas seperti itu. Jadi kita kembali ke entitas itu, bahwasanya untuk melawan sistemnya seperti ini, ya kita harus balik lagi ke inti pokok permasalahannya, itu nilai dari orang yang bersepakat itu. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Ketua ya dengan penjelasannya. Jadi kita dengar sendiri, berarti kembali lagi ke pribadi kita masing-masingnya, kawan-kawan semua, bagaimana kita bisa sadar. Tambahkan dikit, Mas. Ya, ya silakan. Jadi gini, yang harapan terbesar kita sebenarnya ada pada para pemimpin bangsa. Perlu dipahami bahwa di dalam butir perjanjian IMF, IMF ini harus kita pandang sebagai bahagian dari PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Di dalam butir perjanjian IMF itu memang, maaf batuk, memang ada butir larangan bagi setiap negara untuk menjadikan emas sebagai underlying keuangannya. Itu dilarang oleh IMF. Dalam salah satu tinjauan ini adalah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Mereka sudah mengharamkan yang halal. Nah, untuk bisa lepas dari kondisi seperti itu, kita butuh ketegasan pemimpin. Itulah kenapa saya punya kebanggaan tersendiri dengan karakter Bung Karno. Maksud saya, karakter kenegarawanannya. Kita tidak membahas pribadi beliau ya. Bung Karno menyadari itu. Maka langkah pertama yang dia lakukan, memutus hubungan dengan PBB dan seluruh instrumen yang menyertai PBB, termasuk IMF di dalamnya. Saat beliau, Bung Karno ini di kudeta kemarin ya, melalui kejadian G30 PKI dan lain-lain, muncullah pemimpin baru. Yang anehnya karena pemimpin baru ini, yang sangat disayangkan karena pemimpin baru ini menggelar karpet merah untuk kedatangan George Soros dan mengembalikan negaranya ke PBB. Itu adalah salah satu penyakit yang kita rasakan sampai hari ini, bagaimana sejak saat itu Indonesia mencetak uang kembali ke Federal Reserve berdasarkan surat utang. Nah, jadi Kesimpulannya adalah, kalau misalnya kita ingin bebas dari hal seperti itu, yang paling kita harapkan adalah para pemimpin bangsa. Untuk pribadi-pribadi kita, ya saya tidak mengecilkan arti dinar dirham atau emas perak. Itu adalah yang terbaik. Hanya mungkin masih agak kesulitan kita. Kenapa? Karena masyarakat kita ini kan sudah terlalu plural, ya terlalu banyak ya. Nah, kalau pemimpin kita punya ketegasan persoalan itu, kita bisa tetap gunakan rupiah. Tetapi rupiah tidak didasarkan pada dolar. Rupiah didasarkan pada benda berharga yang kita sepakati bahwa dia menyimpan nilai dalam dirinya sendiri. Contohnya emas. Seperti itu mungkin. Ya, luar biasa ya. Inilah yang dinamakan rahmat. Perbedaan tetapi punya visi dan misi yang satu. Yaitu demi kemaslahatan umatnya bersama ya. Mungkin kita masuk pada sesi diskusi. Tadi Bang Admin Fanbo sudah mengkode saya. Katanya ada sesi diskusi. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, dipersilahkan. Sudah tidak adakah? Ada yang mau ditambahkan? Penek-penek, silakan. Assalamualaikum, Bang. Mau izin nih. Silakan. Waalaikumsalam. Soal flat earth ini Bang ya, soal yang saya bilang kayak imunisasi, flat earth ini kan komunitasnya masih kita kayak di grup, ya, di telegram gini kan, diskusi gini kan, apa ada nggak gitu flat earth ini yang secara gamblang itu di luar ada gitu kan, hanya sekedar di grup ini aja gitu kan, secara bebas gitulah gitu kan. Maksudnya ada nggak gitu, kira bisa dibuatkan kayak yang dibilang Mr. G kemarin kan, pimpinan cabangnya gitu kan, kita provinsi gitu kan, atau nasionalnya. Karena kan di tahun 2005 akhir kan ada debat pemida terbulat gitu kan. Karena kalau kita masih minim gini kan orangnya kan masih sikit gitu kan. Gimana kayak buat tutorialnya, gimana biar supaya kan pengikut-pengikut letter ini makin banyak gitu kan. Karena jumlah kan mempengaruhi soal debat nanti di 2025 akhir gitu kan. Biar supaya adalah kayak misi-misi udah mulai imunisasi yang saya bilang tadi kan. Letter ini biasanya anak-anak untuk bayinya gitu enggak diimunisasi gitu. Ada nampak lah biasanya GE itu bisa neok kita, oh kita ini positif. Tujuannya positif, bukan cuma soal bahas bumi, bentuk buminya aja. Jadi kayak konspirasinya dari kesalahan-kesalahan atau dari global itu tadi. Itu aja Bang, terima kasih. Ya, baik. Bang Muhammad Arifin, tanggapannya sangat baik sekali. Cuman untuk pertanyaan tadi itu ingin ditujukan kepada siapa? Barangkali kepada pemateri, Bang Irwin Dibakti, atau kepada Pak Ketua? Pak ya, mungkin Bang Irwin Di atau Mr. K juga bisa sih, karena kan mereka ini yang atas-atasannya. Kalau begitu, silakan. Siapa yang bersedia menjawab? Gini, ya kan tentu kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kalau abang perhatikan, kemarin itu di awal-awal terbentuknya grup Telegram, saya bahkan buat program Satu Hari Satu Ilmu. Itu untuk memicu teman-teman untuk mulai berdiskusi. Ketika saya melihat bahwa iklim diskusi sudah mulai terbangun di grup itu, saya sudah berhenti dengan Satu Hari Satu Ilmu. Saya berharap teman-teman lah yang mengumpan itu. Ya, tapi yang sangat disayangkan karena justru dari diskusi kemarin kan ada yang tidak bisa menahan diri, sampai ada yang keluar kan gitu. Harapan kita ya dari yang berawal dari grup inilah. Makanya kita patut mengapresiasi, kita patut berterima kasih kepada Bang Fanboy, Mr. Ki sudah memfasilitasi kita dengan grup ini. Bahkan sudah dibuat ada grup Sulawesi. Saya sebenarnya menunggu ajakan teman-teman dari Sulawesi, kalau ada di grup ini, masuklah ke grup itu. Kalau bisa japri, jaringan pribadi, kita ketemu di Makassar, kita ngobrol-ngobrol di mana. Poinnya seperti itu, Mas. Kita mulailah dari grup ini. Iya, baik. Terima kasih Bang Irwin. Ya, mungkin banyak tantangan ya. Halo. Mohon izin nih ya, Bang Muhammad. Buat Bang Irwin nih, bisa nggak Bang yang pilar 3 atau yang berapa tadi di videokan gitu kan? Karena kayaknya suaranya agak ada hilang juga di sini atau mungkin sinyal atau gimana kan video kan kayak saya materi kita bisa buat resume. Saya bisa buat resumenya besok-besok. Biar saya kan bisa atau mungkin kirim ke saya secara pribadi atau mungkin saya pas lagi apa kan saya amati lagi gitu kan kira-kira ada teman-teman yang nanya, ada lagi nongkrong sama kawan. Karena dari diskusinya saya gimana ya tertarik juga gitu. Ada banyak ilmu yang saya dapat juga nih. Bukan dari kira-kira kayak chat-chat di Telegram kayak kita diskusi gini kayak menambah ilmu juga gitu. Ya. Ya, mungkin bisa dicatat untuk Bang Irwindi. Ya nanti saya buatkan resume untuk siap. Materi kita malam ini. Nanti 1-2 hari inilah. Oke. Okay. Berhubung ini sesi diskusi, jadi yang lain juga mungkin bisa menanggapi atau memberikan masukan, silahkan. Ini kadang saya heran loh. Di grup itu kan banyak sebenarnya yang vokal, yang punya ilmu. Terus terang banyak saya perhatikan yang punya ilmu. Tapi saat kita kopdar seperti ini kok pada diam gitu. Saya sempat sampaikan ke Bang Fanboy. Saya ada kekhawatiran jangan sampai teman-teman ini bosan dengar suara saya. Apalagi kan logatnya saya logat Makassar. Kurang enak mungkin dengarnya. Ya, gitu. Ya, mungkin saya yang lain masih menahan-nahan ilmunya jangan sampai meledak grup. Nah, kalau saya pribadi bukan apa ya kayak ibaratnya mendengarkan memang biar supaya masuk aja gitu. Mungkin yang waktu pertama Bang Indri muncul lah, mungkin saya agak bingung juga karena terlalu terburu-buru waktu itu menjelaskan. Mungkin kok sekarang lebih pelan, lebih halus, lebih bisa ditangkep lah. Jadi lebih ibarat nggak bosan lah. Ibaratnya memang ada yang bisa diambil manfaatnya dari. Kalau terkait materi pertama, sebenarnya itu materi andalan saya, Bang. Cuma setiap tahun loh saya bawakan materi itu. Setiap kali saya bawakan materi itu, saya dikasih kesempatan 2 jam tanpa dijeda. Jadi ya memang harus terburu-buru kemarin karena kan kita kopdar, kita bukan seminar. Kalau seminar ya seperti itu modelnya. Kalau kita kopdar ya kita ngobrol-ngobrol. Mungkin bisa dicari waktu yang bagus ya biar dipresentasikan kembali jelas. Insya Allah. Tapi kalau untuk yang pertanyaan apakah ada untuk anak-anak, dulu itu ada Bang memang namanya Flat Earth for Teens. Itu orang Indonesia, anak-anak mereka. Tapi itu setelah Kopdar-Kopdar tahun 2018-19 itu sudah terbentuk. Nah, beberapa yang dari Abang Amar Ma'ruf Amin, Ma'ruf Amin. Amar Ma'ruf dan Ma'ruf. Teman-teman Pak Wahidin Amir ya Bang ya, Bang Ilham ya. Itu mereka tuh memang sudah terbentuk Bang, tapi tahun 2018-19. Nah, setelah semuanya sudah selesai tuh dari semua apa gejolak-gejolak yang di internal juga kita tidak bisa memungkiri. Akhirnya Flat Earth 14 untuk anak-anak yang umur-umur SMP sampai SMA yang disiasati juga oleh guru-guru SMA yang ternyata mereka Flat Earth juga. Nah, alhamdulillah nih baru ada 1-2 guru yang memang mereka mengaku bahwasanya mereka adalah ASN, mereka adalah guru-guru di sekolah. Juga tertarik nih untuk ngajak anak mahasiswa mereka. Nah, insya Allah nih kalau misalnya kan kita baru berdiri juga nih Bang. Jadi semoga tuh untuk anak-anak itu masih bisa terbentuk lagi. Yang jelas saya lagi coba nih, saya Bang Gege. Karena kita punya grup inti juga nih, saya Bang Irwin dan Bang Ilham. Itu tuh ada di dalam Istana Negara namanya. Nah, jadi itu kita memang mau buat sebuah konsep. Oh, teman-teman yang mendaftar yang asli dari Sulawesi ini, kita mau kenalin lagi ke teman-teman yang Sulawesi juga. Misalnya seperti itu. Memang di underbow sekali, jadi memang di bawah tanah sekali yang tidak mungkin kita publikasikan juga kan, pertama dari privasi nama mungkin dan lain. Jadi memang ada beberapa hal yang memang sebenarnya kita sudah pikirkan, tapi masukan-masukan seperti abang tadi ada nggak yang dari belasan tahun yang itu sangat membantu sekali. Dan saya berharap juga dari teman-teman nih yang misalnya ada di sini, Bang apa nih, ada Mbak Maida, Bang Jeff, Andika, boleh segera mumpung saya juga ada juga dalam grup ya kan, karena yang saya seperti saya bilang di awal, apapun yang kalian berikan masukan yang lain, saya itu mencatat juga. Di sebelah kanan saya itu HP yang sedang mendengarkan kalian, di tengah-tengah saya itu ada laptop yang mungkin saya itu tinggal alt tab aja, notepad sudah buka ya kan, apa yang menjadi masukan kalian selalu saya catat. Nah, alhamdulillah teman-teman Bang Ilham seperti Bang Fanboy dan teman-teman yang lain itu rapi pencatatannya, tinggal saya tagi-tagi tuh setelah kita adakan seperti ini begitu Bang. Jadi silakan teman-teman tolong masukannya untuk menyempurnakan forum ini seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ketua. Yang lain mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan pada sesi diskusi ini, dipersilakan. Mumpung masih ada waktu, setengah jam lagi. Sedikit banget, sedikit ya. Perlu kita sadari sepenuhnya bahwa timbulnya kesadaran flat earth di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, membuat mereka atau yang kita sebut elit global ini tentu berpikir keras bagaimana caranya membendung kemunculan kesadaran ini. Salah satu yang paling masuk akal adalah mereka berupaya merubah sistem pendidikan. Dan lihatlah bagaimana sistem pendidikan anak-anak kita sekarang, adik-adik kita. Sistem pendidikan merdeka belajar, sistem perkuliahan adik-adik mahasiswa hari ini, itu sangat sangat sempit, sangat kecil celah untuk berdiskusi. Mereka lebih banyak belajar daring. Diawali dengan pandemi kemarin, membuat mental orang-orang lebih suka untuk belajar dari rumah, tidak bertemu tatap muka, sehingga ruang-ruang diskusi itu menjadi tertutup. Itu sudah sebuah konsekuensi. Mereka akan berusaha untuk menutup celah kesadaran itu. Ya, cara terbaiknya ya seperti ini. Kita harus berkomunitas, gitu. Mengajak orang lain berkomunitas. Yang sangat disayangkan adalah, mohon maaf nih, ada juga loh teman-teman kita dari Globe Earth ini ya, yang sengaja terus memasuki grup-grup kita hanya untuk membuat suasana tidak nyaman, berdebat kusir, berkepanjangan. Kadang saya heran, saya bingung menerjemahkan manusia-manusia seperti ini. Saya itu sudah beberapa kali di-add di grup-grup mereka. Setiap kali saya sadar, ini lagi orang-orangnya ini. Saya keluar. Bikin kesal saja. Jadi kita harus sadar bahwa tantangan kita tidak kecil. Cara terbaiknya adalah begini, berkomunitas, mengajak orang lain ikut ke komunitas ini. Kita akan berbenturan dengan pemerintah, dan berbenturan dengan pemerintah itu bukan sesuatu yang itu adalah problem kalau kita harus berbenturan dengan pemerintah ketika kita mau memasukkannya ke dalam kurikulum, kita mau mengajak membuat misalnya flat earth for child di yang berbasis di sekolah, kita kesulitan. Guru-guru pun yang punya kesadaran flat earth itu tidak bisa melawan sistem itu. Menurut saya gerilya seperti inilah yang terbaik. Kita ajak satu sama lain ketika kita sudah merasa kuat seperti yang direncanakan oleh abang-abang kita. Ayo kita buat diskusi ilmiah gitu. Ya, seperti itu. Baik. Terima kasih luar biasa ya Bang Irwindo. Sebelum kita lanjutkan diskusi ini, saya ingin menyapa teman-teman peserta semua yang telah hadir di sini. Mungkin bisa memberikan pesan dan kesan atau tidak setidaknya minimal menyampaikan informasi dari sisi mana, nama atau inisial. Silahkan mungkin dari Pak Muhammad Arifin, Pak Habis Alfian. Ya, silakan siapa yang berbicara ini? Assalamualaikum. Lanjutkan. Halo. Halo, didengarkan ya. Lanjut. Siap. Saya Angga dari Jawa Timur. Menarik dari penjelasan dari Bang Irwin tadi. Singkat kata, saya setuju mengenai sistem mata uang itu cara elit global untuk mengendalikan kebijakan politik setiap negara di dunia ini itu menggunakan kekuatan dari yang namanya IMF itu. Jadi kita tahu bahwa negara yang mempunyai hutang terbesar di dunia itu ternyata itu Amerika. Padahal Amerika itu yang kita tahu adalah negara superpower. Nah, ternyata Amerika itu negara yang punya hutang terbesar di dunia. Nah, logikanya kan negara superpower di dunia punya hutang ke siapa, kan aneh kan gitu. Negara superpower ternyata punya hutang. Nah, hutangnya ke siapa? Ternyata yaitu IMF itu. IMF itu yang menghutangi. Kita tahu punya hutang tentunya itu ada kebijakan yang dimasukkan, ada kepentingan yang dimasukkan. Saya utangi kamu, tapi saya ingin kepentingan ini. Nah, itulah salah satu cara ya, strategi dari elit global ya, permainan iblis untuk bisa mengendalikan kebijakan setiap negara-negara di dunia ini. Nah, itu yang saya setuju dari pemaparan Bang Riwindi tadi ya. Ya mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih. Salam kenal juga buat teman-teman ya. Tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Anda tadi ya dari Jawa Timur ya. Ya, siap. Ya, terima kasih yang lain barangkali Muhammad Arifin, Pak Hafiz Alfian, Pak Royan, Yuasa. Ya, silakan. Jadi waktu itu pernah saya nonton video Bos Darling, tapi nggak tahu ya, nggak ingat saya episode berapanya ya. Ada uji coba alat perang mungkin ya, senjata perang itu directed energy weapon. Nah itu ternyata Amerika itu bukan dalangnya dari barat, kan kita nggak bisa salahkan Amerikanya juga ya, karena Amerika juga korban, masyarakatnya itu jadi korban, jadi kelinci percobaan juga, kayak pengeboman tahun 2000 berapa tuh ya, yang gedung WTC itu berapa ribu orang itu mati ya kan, yang kebanyakan itu juga orang Amerika. Dan ini juga kemarin itu tahun 2017 atau tahun berapa yang penguji cobaan dari senjata directed energy weapon itu yang dijelaskan Bruce Darling, ternyata perumahan-perumahan itu hancur, terbakar batu, semen itu bisa hancur gitu, sampai velg mobil yang saya lihat itu meleleh. Tapi pohon-pohon di sekitarnya itu masih utuh gitu. Dan itu ternyata saya pas nonton video itu sampai agak nangis juga gitu. Sampai saya simpen tuh videonya, saya share juga. Nah, jadi elite global ini sudah ibaratkan, wah kurang ajarnya luar biasa lah gitu elite global ini. Saya nengoknya nih, sampai saya beberapa kali nonton video kayaknya nggak tegel gitu nontonnya gitu, nengok. Maksudnya sejarah-sejarah elite global ini kayaknya kurang ajar kali udahan gitu kan. Sampai Amerika tuh dibikin utangnya banyak, tapi negaranya masyarakatnya juga dibikin cobaan juga dari segi senjatanya gitu kan, yang di directed energy weapon itu luar biasa, perumahan-perumahan bisa dihancurkan gitu kayak sinar laser itu tadi. Iya. Bang Muhammad Arifin. Ya itulah, inilah kita ya FA ya, yang tergerak dari hati nurani masing-masing ya, melihat bagaimana itu kekejian dari elit global yang sangat menurut saya ya, itulah yang menggerakkan kita tanpa diperintah siapapun ya, murni dari hati kita masing-masing ya. Yang lain barangkali yang saya menambahkan mengenai elit global perlu dipahami bahwa elit global itu adalah sebuah komunitas non-state governance, pemerintahan tanpa negara. Mereka tidak mengenal batas-batas wilayah. Mereka hanya bergerak atas dasar ideologi penguasaan dunia. Mereka tidak peduli Amerika hancur, Inggris hancur. Gitu. Yang perlu dipahami hari ini, Amerika diambang kehancuran. Kurang yakin kalau saya mengatakan Amerika diambang kehancuran. Dunia ini sedang diarahkan ke satu titik, dikembalikan ke asal mulanya seperti apa yang saya jelaskan di 2 minggu kemarin. Kita akan tidak lama lagi, kita akan seperti anak-anak kita akan seperti kita hari ini, bahwa kita tidak pernah membayangkan bagaimana Pound Sterling dan Inggris menjadi negara adik kuasa dunia yang tiba-tiba berubah secara ajaib, memperkenalkan Amerika ke puncak panggung dunia. Dan sebentar lagi, Amerika harus diruntuhkan untuk memindahkan pusat peradaban dunia itu ke satu tempat. Saya saya sudah jelaskan dua minggu kemarin. Kemana tempatnya? Mereka sementara ini sedang membuat infrastrukturnya. Saya sempat salah prediksi. Kemarin saya berpikir begini, bahwa dari masa kedikjayaan pound sterling menghegemoni keuangan dunia, kemudian beralih ke dolar, itu akan berpindah ke satu mata uang. Ternyata saya keliru dengan itu. Saya terangkan sedikit. Dulu, setiap negara mencetak uang. Katakanlah sederhananya, dalam satu tahun berjalan, negara mencetak 10 miliar. Apa implikasi yang muncul dari fakta ini? Implikasi yang muncul adalah, warga negara tidak mungkin bisa lebih kaya dari 10 miliar itu. Bisa dipahami kan? Karena negara hanya mencetak uang 10 miliar. Nah, bagaimana cara mereka, strategi mereka untuk mengambil alih kekuasaan setiap negara dalam persoalan keuangannya? Mereka menciptakan satu mata uang. Tetapi sebelum mata uang itu menjadi hegemoni dunia, mereka membangun infrastrukturnya. Kita menyaksikan di depan mata kita muncul cara-cara mencari uang dengan pola-pola swasta yang tidak melibatkan pemerintah negara. Muncul YouTube dengan AdSense-nya, muncul berbagai macam platform yang orang bisa mencetak uang sendiri tanpa terpengaruh dengan uang yang sudah ditentukan oleh suatu negara. Apa implikasi yang muncul? Implikasi yang muncul adalah negara tidak punya kuasa lagi mengatur sistem keuangannya. Sistem keuangan akan diatur secara global menggunakan digital currency yang sudah dia bangun infrastrukturnya. Yang menjadi persoalan adalah ketika digital currency atau mata uang digital yang tidak lagi mengenal dolar, rupiah, yuan, tetapi terfokus pada satu, mata uang digital. Kita semua harus kembali ikut sistem. Kita kembali lagi ke persoalan awal. Kita kembali ikut sistem. Sistem yang mereka tentukan. Sehingga sekiranya si Korun, tahu Korun kan? Nah, si Korun datang, anggaplah dia datang 30 tahun yang lalu. Dia bingung, ini kok orang kaya hanya punya lembaran-lembaran kertas. Dulu saya kaya, saya harus membangun sekian banyak gudang uang. Sampai untaku tidak bisa mengangkut kuncinya saja. Baru orang anggap saya kaya. Manusia hari ini dikatakan kaya dengan lembaran-lembaran kertas tidak berharga yang disepakati sebagai benda bernilai. Begitu dia datang 20 tahun dari sekarang, dia lebih bingung lagi. Manusia kaya hanya berdasar digit-digit imajiner yang ada di dalam kepalanya masing-masing. Kita tidak lagi melihat duitnya. Poinnya adalah kita sedang diarahkan ke satu sistem yang mereka semua yang punya infrastrukturnya. Ya, cara melawannya ya, ayo kita persering ngobrol seperti ini. Kita sampaikan ke orang lain bahwa ini sistem yang salim. Seperti itu, mungkin. Setidaknya sudah ada kiat-kiat kita untuk menentukan langkah ya. Begitu barangkali Bang Irin ya. Siap. Oke, baik. Yang lain, Pak Juwata, Ibu Maida, Pak Andika, Bang Fahrul Riza, Pak Zamani Hasan, Bang John, Bang Kaizen, bagaimana? Atau Bang Fanboy, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait topik baru yang dibuat? Izin masuk. Bang Mas Ilham. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Silakan. Saya itu sangat tertarik dengan ini ya, keuangan mengenai negara ini ya, dimana kita sendiri itu kan dalam bernegara ini kan kita sudah ada yang namanya Menteri Keuangan Bank Indonesia gitu ya. Saya juga sebenarnya masuk akal juga sih, Bank Indonesia itu dikuasai oleh sebenarnya swasta, tetapi saya itu sampai sekarang itu masih berpikir seperti ini. Di Bank Indonesia pun tuh sebenarnya ada orang-orang yang super-super pintar loh ya. Bahkan Menteri Keuangan kita juga pintar. Kenapa ya mereka itu tidak tergerak untuk sebenarnya ini ada yang salah atau tidak dengan sistem keuangan kita. Tapi kenapa kok kita tuh benar-benar mau dibuat seperti sistem seperti ini. Saya juga menyadari bahwasanya lama-lama ya saya kalau saya akan melihat uang ini, yang uang itu sesuatu yang benar-benar orang-orang itu mencari uang, bekerja mencari uang, uang. Tapi sebenarnya uangnya ini nggak berharga gitu. Bagaimana bisa uang ini mengalahkan katakanlah bahan pokok lainnya, kan katakannya kayak gula gitu ya. Gula itu tercecer, gulanya masih manis gitu. Bahkan mungkin bawang putih itu ibaratnya dibelah itu masih juga bawang putih, masih bisa harum kalau misalkan digoreng. Tapi uang ini begitu kita sobek, orang nggak mau itu. Orang nggak mau itu, bahkan padahal kita tuh bekerja keras itu mencari uang gitu. Tetapi begitu, nih saya kasih uang 100 ribu disobek jadi 2, berarti kan 50 ribu. Nggak mau. Jadi lama-lama pikiran saya juga berontak gitu. Kok bisa ya uang seperti ini ya, ini yang menghancurkan dunia nih. Tapi kenapa orang-orang yang seperti di atas-atas ini, kenapa nggak ada yang menyadarinya? Atau mungkin mereka tuh mau mencoba untuk berusaha menumbangkan sistem ini, tapi mereka juga tidak mampu. Nah, itu pertanyaan saya itu kepada mungkin Bang Irwin dia, atau mungkin yang pengetahuannya juga mengenai sistem perbankan di kita atau sistem keuangan di kita itu, kenapa kita nggak ada sama sekali yang ibaratnya minimal ya, minimal itu kayak yang saya pernah dengar itu seperti China. Sebenarnya China itu sangat kompak sekali sehingga mereka itu mencetak uang sendiri akhirnya diputer di negaranya sendiri, akhirnya semuanya hidup. Kemudian uang itu ketika kembali lagi ke pemerintah, akhirnya uang itu benar-benar dibakar, dihanguskan. Tapi setelah itu terjadi, tingkat perekonomian di China itu bisa meningkat. Nah, tapi kalau misalkan itu dilakukan di kita, ya kembali lagi ya pemerintahan sesolid apa gitu. Nah, cuman yang saya ingin tahu itu dari apa namanya, mungkin Bang Irwin dia atau yang lainnya yang mungkin lebih tahu wawasannya ini, sebenarnya seperti bagaimana sih, kok bisa sih orang-orang di Bank Indonesia sana kok tidak menyadari hal seperti ini, atau mungkin mereka diam aja atau gimana gitu. Mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kata ya, barangkali bisa ditanggapi. Siapa tahu ada yang mau menanggapi, jangan sampai mereka bosan, teman-teman bosan dengar suara saya. Atau saya jawab saja. Iya. Baik, ini saya sedikit atau Bang Irwin disilakan. Iya. Oke, ini mungkin ada sedikit cerita. Di tahun 2017-18, setelah boomingnya video Bos Darling dan teman-teman, kita itu ada gerakan untuk bagian ekonomi atau perbankan. Kita ada namanya gerakan Rush Money. Jadi kita melakukan nih anak-anak teman Flat Earth nih, ramai-ramai untuk menarik uang bank. Jadi kita untuk memastikan bahwasannya uang kita itu masih ada dalam bank. Tapi kita tarik nih rame-rame dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ya kan. Rame-rame dan serentak. Dan apa yang terjadi adalah 2 hari setelah pengumuman itu, Bos Darling sendiri juga angkat tangan, ternyata dia tidak ingin istilahnya kita terjadi namanya fenomena rush money itu. Walaupun itu adalah senjata utama kita untuk apa? Memastikan bahwasanya uang itu tidak benar-benar ada gitu kan dalam bank. Nah, ketika ada penarikan rame-rame ini, muncullah nanti banyak masalah dan lain, sehingga gerakan-gerakan itu nggak jadi nih. Dan memang ada di undang-undang itu, perkumpulan apapun namanya, walaupun dia legal atau tidak legalitas ya kan, yang seperti yang kita lakukan saat ini, itu yang mengganggu sistem keuangan, mengganggu keamanan, itu akan ditangkap di penjara. Jadi memang ada Pak, memang untuk kita melakukan kayak rush money ya kan, atau mungkin secara brutal, secara radikal sekali untuk mengubah sistem seperti itu, atau mungkin telak nih kita tidak lagi bergantung pada mereka. Satu hal yang pasti adalah ketika kita melawan, minimal kita itu setara atau lebih hebat dari apa yang kita lawan. Sebagaimana Cina saat ini, mereka pede, mereka percaya diri bahwasanya ya udah, kalau lu memang mau lawan tentang dolar, kita punya akomodasi yang biasa dari Cina ke Amerika, sebagaimana Samsung saat ini masih bergantung kepada Chinese misalnya gitu kan, orang Cina di Tiongkok sana untuk dia punya TKW-nya istilahnya itu, atau mungkin chip-chipnya itu nggak akan lagi ke Amerika dan lain. Nah itu sangat mengguncang mereka, sehingga mereka bisa membuat kayak Bitcoin sendiri, mereka buat mata uang sendiri. Nah ternyata itu juga didengar sama Putin dan teman-teman lain lah istilahnya. Jadi memang perlawanan-perlawanan ini mereka itu sebenarnya tahu di atas itu orang-orang Indonesia, termasuk seperti Mardigu Woik tuh, misalnya kita lihat Pak Mardigu ya, gurunya Ridwan Kamil dan teman-teman yang lain, ekonom yang lain lah. Mereka itu memahami bahwasanya kita bisa melawan, tetapi perlawanan itu butuh namanya indikasi atau indikator atau mungkin nilai-nilai minimal, yaitu setara dengan mereka. Kita bisa tukar apa nih kalau kita melawan? Sebagaimana orang di penjara itu kalau misalnya pun dia lari, kabur dari penjara, dia harus tahu nih worth it nggak kira-kira kalau saya ini mencoba kabur gitu kan. Nah jadi memang melawan WHO dan lain itu tidak semudah yang saat ini kita bayangkan. Walaupun ada kegiatan-kegiatan sederhana seperti tadi, tarik aja uang Bapak misalnya 10 juta dikali 10 orang atau 100 orang fighters misalnya, atau kita punya member nanti 1000 misalnya, tarik apapun yang ada di ATM kita, itu tuh bakal jadi rush money. Tetapi kan setelah terjadi itu apa? Kekacauan, inflasi mungkin, atau mungkin kenaikan harga yang tiba-tiba, atau mungkin ada orang yang tidak punya niatan untuk rush money, ternyata uangnya habis ditilep sama banknya sendiri. Dikarenakan mungkin ada gangguan sinyal lah, karena ada penarikan besar-besaran dan lain, dan alasan-alasan bodoh lainnya seperti itu. Nah jadi memang Pak, sudah ada. Tetapi lagi-lagi, semakin kita itu ada di level kita ketemu sama orang-orang pemegang kunci buminya ini, semakin kita itu berhati-hati ya. Jadi memang yang diharapkan ini orang-orang yang mungkin yang di middle ya, yang di tengah-tengah antara dia itu sudah yang di pusat atau mungkin dia sudah di ranting gitu. Jadi semangatnya untuk di ranting itu ada ya kan. Tapi yang untuk di pusat dia bakal diam-diam juga, karena dia tahu mengetahui bahwasanya banyak lagi kepentingan-kepentingan atau kejadian yang mungkin tidak bisa dipikirkan sama orang-orang yang di ranting atau di cabang. Seperti itu Pak. Mungkin barangkali bisa memberikan gambaran nih untuk kita yang tahun 2017-2018. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Bagaimana Bang? Siap-siap. Mau izin nih Bang. Halo? Halo? Silakan. Kakak saya masih dengarkan. Ya. Halo? Pak lanjut Pak. Masuk. Jadi dari Mas Kakak nih, tadinya saya mikir gitu juga gitu kan. Kok flatter nggak bisa nih keluar, ternyata emang nggak sembarangan juga nih. Jadi kayaknya ada tuh, tadinya saya berandai-andainya mikir-mikirnya flatter nih mesti ada kayak guncangan sikit gitu nih gitu kan. Ya kayak saya bilang tadi, imunisasi bisa nggak serentak, imun apa flatter nih yang punya anak kecil nggak diimunisasi, atau nggak nanti buat perubahan kayak kan waktu pernah dengar juga biasanya air itu bisa jadi buat bahan bakar sepeda motor gitu kan. Pernah dengar juga waktu itu ada bahwasanya air itu bisa buat bahan bakar sepeda motor, atau enggak flatter ini buat energi listrik kayak yang dibilang Nikola Tesla milik gitu ya. Ternyata saya pikir dari penjelasan Mas Kakak tadi memang enggak sembarangan juga gitu kayaknya buat kayak gitu, memang ada ancamannya juga, ngeri juga memang. Terima kasih. Betul Pak. Jadi Pak Beni itu adalah istilahnya Nikola Teslanya Flat Earth Indonesia saat ini. Beliau, saya dan Pak Irwindi dan Bang Ilham, juga Bang Fanboy satu grup nih sama beliau. Yang beliau juga sendiri yang buat Teslanya, beliau sendiri yang membuktikan White Alice, beliau sendiri yang memang mereka, bahkan beliau ini masuk dalam video Bos Daring episode 13. Saya sedikit cerita. Kemarin almarhum Pradana dan apa Bang Pupung, ayahnya beliau itu, kan mereka itu ada kejadian di eksekusi yang sudah kita tahu lah istilahnya. Nah, saya tuh ngobrol sama Pradana, kalau blueprint tentang Nikola Tesla, blueprint tentang apa istilahnya, rencana bagaimana sih kita membuat satu kampung itu punya satu Tesla misalnya gitu kan. Jadi anak orang-orang yang kampung yang sudah betul-betul tidak terisolir, hampir terisolir dari perkotaan, bisa nih buat kayak Tesla sendiri, pembangkit listrik sendiri. Karena bahkan kita itu saat ini juga membuat yang namanya penampungan petir. Karena kita juga mengetahui bahwasanya alam ini kok ada petir. Ngapainnya ada petir? Kenapa Allah itu menciptakan sesuatu yang energi yang dahsyat, tapi tiba-tiba maksudnya juga sebentar-sebentar saja. Nah itu kan hal-hal alam. Bahwasanya gini, sumber daya yang ada di dunia ini itu sebenarnya berdasarkan infinity Pak. Jadi pada dasarnya semua itu tidak terbatas. Nah, kebalik lagi nih kepentingan-kepentingannya. Jadi memang banyak sekali nih kalau kita menyerang tentang pendidikan, bisa nih ada nih selahnya misalnya gitu, atau ekonomi nih. Nah, yang paling memungkinkan saat ini Pak adalah kita memperbaiki ekonomi kita pribadi dan menukarnya secara pelan-pelan melalui emas. Karena memang itulah yang hal-hal yang paling konkret, yang paling tidak dicurigai, yang paling aman bagi orang-orang yang mungkin mengerti sama-sama paham tentang gerakan-gerakan seperti ini. Oleh sebab itu bahkan pembentukan komunitas kita yang baru-baru ini, yang baru kita guide ini adalah setelah pemilu 2024. Sudah tidak ada lagi tuh kayak misalnya kampanye gubernur kah sebutannya, atau kampanye presiden, supaya apa, nanti tidak ada lagi seperti orang bilang statement atau sentimen lah istilahnya gitu kan, bahwasannya ini gerakan-gerakan untuk politik saja seperti itu. Jadi memang saya apresiasi sekali dengan rasa penasarannya Bapak dan teman-teman mungkin di sini, tapi ya seperti itulah, sekompleks itu. Saya paham sekali dengan apa yang katakan Abang Irwin tadi, memang banyak sekali yang mau kita cerita nih, cuman tampaknya kalau kita publish sekarang ini sudah ketahuan duluan, dan mereka para yang GE-GE yang sudah sepuh nih, yang sudah menghadapi kita selama 2015 kemarin, mereka sudah juga siap dengan jawaban itu. Dan ternyata amunisi kita, orang-orang kita ini masih belum memahami sampai sana. Tapi saya bersyukur sekali dengan gerakan ini Pak. Jadi memang seperti anak-anak SMK kemarin apa katanya, oh kalau pakai listrik emisi kita ini kurang, dia bilang. Nah kita kan gak ngerti lagi apalagi itu emisi gitu kan. Ternyata tiba-tiba Elon Musk buat lagi yang sama juga istilahnya seperti mobil SMK yang ada listriknya ya kan. Yang kemarin anak SMK dari air dan rebusan singkong. Oh ternyata kenapa singkong itu? Oh ternyata di singkong itu ada energi Pak yang sama juga dengan quantity untuk pendorong bahan bakar. Nah sampai sekarang itu anak itu hilang Pak. Jadi kita nggak tahu nih di mana. Saya sampai sekarang nge-search nih gimana tuh singkong tadi itu menjadi gini-gini. Oh ternyata ada lagi nih alasannya, bahwasannya itu tidak akan mungkin terjadi karena hal-hal lain lah seperti itu. Tetapi kan bisa jalan, intinya gitu dulu kan. Nah kalau yang di Makassar itu, kalau Abang Irwin bisa tahu, bahkan orang bisa pakai bikin pesawat itu dari mesin penebas rumput, mesin rumput itu dia bikin sendiri, baling-balingnya dia bikin sendiri dan lain. Dan ternyata banyak hal penemu-penemunya seperti ini, mungkin karena faktor ekonomi juga, memang penelitian itu butuh dana yang sangat besar sekali. Itulah sebab kenapa Nikola Tesla, sekelas Nikola Tesla yang jenis itu, yang buat UFO, yang buat tenaga infinity tidak terbatas itu, menjadi hak patennya Thomas Edison. Karena Thomas Edison sendiri kan pebisnis. Nah itu juga terjadi sama pimpinan kita Pak, Mr. President Habibie. Waktu itu dia punya buku namanya Sewindu. Itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kiprahnya itu menjadi menteri riset waktu itu. Bahkan dia membuat sebuah buku yang khusus sekali, bab khusus, itu saya baca 2 kali khatam, tentang energi pembaruan. Nah kalau Bapak misalnya kita mau melawan energi-energi tadi itu, kita coba buka kembali namanya energi kebaruan. Nah itu energi-energi yang ternyata seperti kapal tongkang kita saat ini, dari Pulau Jawa ke Kalimantan atau ke Sulawesi, itu bisa dihemat 60% sampai 70%. Dengan apa Pak? Ternyata bukan bahan bakar yang diganti, cukup kita membentangkan layar. Nah, itu teknologi-teknologi layar itu ternyata, layar biasa yang kayak ini, Pirates of Caribbean, itu tuh ternyata bisa menghemat 60-70% di bukunya B.J. Habibie. Kita nggak perlu lagi, karena ternyata angin yang ada di kota dengan yang di tengah laut samudra itu jauh lebih kencang. Itu sebab sampai Al-Quran itu menyematkan kata angin itu membuat kalian berlayar. Ternyata kekuatan layar itu bisa menghemat sampai 70% seperti itu Pak. Jadi memang ini yang membuat saya itu kembali, teman-teman yang peduli seperti ini, masukan-masukan ini sangat berarti bagi saya dan teman-teman di sini. Terima kasih Pak sebelumnya atas pertanyaan itu, memetik kembali semangat kita sama-sama di sini untuk kayaknya memang harus dibuat sebuah tulisan-tulisan untuk mengabadikan bahwasanya kita memang peduli untuk hal ini. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ketua atas penjelasan yang sangat detail dan sangat baik sekali untuk kita dengarkan bersama. Selanjutnya, mungkin dari peserta yang lain, teman-teman yang lain, ada yang ingin ditambahkan sebelum kita akhiri kopdar kita pada kali ini? Ya, disilahkan. Masih ada waktu sedikit lagi. Bagaimana, Bang Irwin, ada yang mau tambahkan? Saya rasa cukup. Siap. Ya, soal renminbi tadi ya, renminbi. Soal mata uang Cina itu pada dasarnya prinsipnya sama dengan yang diwacanakan oleh Bung Karno tempo hari. sama dengan John F. Kennedy. Kemudian di Cina itu menggunakan dua sistem mata uang, yuan dan renminbi. Saya pikir sudah komplit itu dijelaskan sama Mardigu. Yang saya mau tekankan ya itu, kita kembali ke sistemnya. Kenapa orang tidak terlalu mengenal ide-ide Bung Karno? Ya karena Bung Karno dibungkam. Ada tiga poros komunisme di dunia. Komunisme paling cemerlang itu adalah idenya Bung Karno. Kalau teman-teman pernah baca. Jadi komunisme itu kan banyak diajarkan kepada kita tentang hal-hal yang mengerikan dari yang namanya komunisme. Padahal komunisme itu adalah ideologi suatu negara dalam menata ekonominya secara mandiri. Nah, ada tiga poros utamanya. Yang pertama Leninisme, yang kedua Leninisme, kemudian Marxisme, kemudian yang dicetuskan oleh Bung Karno itu Marhainis. Leninisme itu poinnya adalah seperti ini, garis besarnya seperti ini. Karena kalian tidak tahu, maka negara yang atur perekonomian. Itu diterapkan di Uni Soviet dulu dan sampai hari ini di Korea Utara. Kita lihatlah bagaimana kondisi negara-negara tirai besi pada masa itu kan. Masyarakatnya hidup dalam kondisi tercekam. Poros yang kedua, Marxis. Ini diterapkan di Tiongkok hari ini. Dan kita bisa melihat bagaimana Cina maju dengan ideologi komunisme. Tetapi yang diberikan pemahaman kepada masyarakat kita adalah komunisme yang mengerikan, lebih kepada komunisme versi Lenin. Nah, saya pernah membaca komunis versi Bung Karno, yaitu Marhaen. Itu terinspirasi ketika beliau ngobrol-ngobrol dengan seorang pemuda bernama Marhaen. Yang kalau kita pahami bahwa betul-betul luar biasa kalau negara yang mengatur sendiri perekonomiannya. Itu ingin diterapkan oleh Bung Karno di Indonesia. Sekiranya Bung Karno berhasil menerapkan itu, dunia mengenal Indonesia sebagai negara komunis. Tapi komunis yang sehat. Kapan-kapan kita diskusikan itu. Karena waktunya sekarang kayaknya sudah larut malam. Ya, mungkin bisa dijadwalkan lagi ya. Tentang topik yang akan datang. Baik. Bagaimana yang lain? Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita tutup dulu kopdar kita kali ini. Bagaimana Bang Irwin, Pak Ketua? Teman-teman, kita tutup saja. Atau ada yang mau ditambahkan? Bismillah. Silakan Pak Royan, ada sedikit saja waktu ya, bisa. Silakan. Sedikit nih. Perasaan kemarin udah nyampe tengah malam. Iya. Siap. Lanjut. Enggak, gini. Saya cuma pengen apa ya? Ngobrol dikit ya. Jadi terkait pernyataan tadi itu ada kawan kita bilang bahwasanya apakah orang-orang yang tinggi itu tidak tahu gitu dari perencanaan orang-orang yang di atas mereka gitu, yang apa namanya secret society itu yang 9% itu yang menguasai negara. Bahkan kan emang Sri Mulyani pun juga pernah berbicara tentang New World Order, bagaimana kaum elit juga ada dalam kehidupan kita sebenarnya. Tapi namun gini yang saya ini takutin ya, kenapa orang dunia itu ya, dunia-dunia ini kita ini sudah terlihat gitu jelas bahwasanya mereka itu nyata, musuh nyata bagi kita gitu ya. Kalau dalam Al-Qur'an lakum aduwwum mubin. Tapi kita ini langkah kecil kita ini kadangkala sering tidak terlihat oleh mereka bahwasanya kita benar-benar ikhlas dalam menyuarakan kebenaran gitu. Jadi saya pengen dari teman-teman kita ini semua yang beragama gitu ya, saran saya cuma satu ya. Saya sih selama dalam kehidupan saya mengajar dari tahun 2019 itu di COVID, saya bekerja di sebuah lembaga sekolah, saya mengajar siswa, saya menjelaskan sesuatu penting tentang bagaimana dunia ini bekerja. Sehingga saya banyak kawan dari kawan-kawan murid saya itu yang flat earth. Dari guru pun ada yang flat earth sekarang. Alhamdulillah kemarin dapat tetangga satu, terus guru di tempat ngajar pun satu. Dia mau dijelaskan gitu. Kenapa saya begitu bahagia pada hari ini gitu ya? Karena teman saya, murid saya, dan kawan kerja saya itu ada yang dalam flat earth. Saya akan meneruskan. Jadi saya ini selalu berdoa, ya. Saya bukan bermaksud sombong atau bagaimana, ya. Sombong hanya Allah yang tahu, ya, tentunya. Saya ini selalu berdoa dalam tahajud saya, dalam setiap sholat saya. Semoga teman-teman flat earth ini kedekatannya dengan Allah itu lebih terjaga lagi. Sehingga apa yang kita sampaikan, kita benar-benar niat ikhlas karena Allah. Karena kita tahu kita ini bukan apa-apa kecuali dari kekuatan Allah gitu untuk menyampaikan kebenaran. Bahwa kita ini sebenarnya hanya manusia kecil yang ibaratnya ketapelnya apa, siapa tuh yang menghancurkan raja ketapel siapa? Ada yang bisa tahu, ya? Ya. Daud. Ada di episode-nya Bos Dani gitu, ya. Daud, ya. Ya. Menghancurkan raja itu, ya. Jadi kita ini emang hanya secercah kecil yang Allah berikan untuk menjadi penerang bagi teman-teman kita yang belum sadar gitu. Jadi saya harap kita ini, ya, dalam diskusi ini terakhir, ya, mudah-mudahan ini juga bukan yang terakhir gitu, ya. Tapi kita berharap kita ini sedang membicarakan sesuatu yang Allah lihat, yang Allah dengar kepada kita, bahwasanya kita ini adalah komunitas, ya, komunitas yang benar-benar, mungkin teman-teman tahu sendiri, kita ini terisolir gitu dari hal-hal yang gemerlap dunia itu sangat-sangat tinggi gitu, ya. Sedangkan kita berusaha untuk sadar, menyadarkan banyak orang, sehingga kita ini merasa lebih penting daripada orang kebanyakan gitu. Gitu. Jadi mudah-mudahan nih, saya berharap kita nih sudah membuat langkah-langkah kecil dari hablu minallah dulu, ya, lalu hablu minannas, perbanyak dengan kebaikan dengan teman-teman kita, sehingga kita akan punya jalan cercah gitu, jalan untuk dakwah kepada mereka bahwa ini loh Islam. Sampai kita mulai mengajarkan apa, bagaimana cara dunia ini bekerja gitu. Gitu aja sih. Jadi teman kita bagus juga, ya, bagaimana nantinya kalau misalkan kita itu tarik aja uang ke bank gitu, ya. Memang gak semudah itu langkahnya. Saya juga udah lihat langkah-langkah mereka ketika kita melakukan hal itu. Jadi memang kita udah sunnatullah melakukan langkah kecil dulu. Sehingga kita banyak menyadarkan orang, baru kita people power ketika sudah ada waktunya gitu. Memang yang dimana kita punya simbolis, ya. Mungkin Kak Imam Mahdi atau sebelum Imam Mahdi itu ada gitu, ya. Wallahu a'lam. Makanya kita senantiasa terus berjuang, insya Allah kita bisa. Nggak gitu aja sih. Ya, latihan baik, juga berbicara. Terima kasih saran-sarannya untuk kita itu sangat, menurut saya sangat menginspirasi sekali. Kita ikhlas melakukannya karena Allah. Ya, seperti yang pernah Pak Ketua sampaikan juga kepada saya, Pak Mister Ki katanya, ya. Jadikan ini amal jariah untuk kita, ya. Walaupun mungkin kita tidak dapat apa-apa dari ini, tapi insya Allah ini menjadi amal jariah dan bernilai pahala. Insya Allah. Amin. Amin. Jadi untuk selanjutnya bagaimana? Apa kita akhiri saja kom dari ini, teman-teman? Mas Fanboy ngomong dulu. Dari tadi diam terus beliau ini. Beliau asli merekam, Bang Irwin. Jadi ini rekaman-rekaman semua audio yang kita nanti bisa pilah-pilah, kita masukin ke dalam sebuah tulisan, begitu Bang Irwin? Oh iya, siap. Oke, baik. Mungkin kita akhiri saja, ya, pertemuan kita pada sesi kali ini. Alhamdulillah, ya, teman-teman. Selesai sudah materi yang dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Irwin Dibakti, ya, sangat luar biasa sekali pemaparannya tentang tiga pilar utama kebohongan sistem Dajjal, di mana pilar pertama itu waktu, kedua energi, dan ketiga itu adalah uang atau alat tukar. Ya, semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Irwin di pada malam hari ini bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Yang terakhir, saya sebagai moderator ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Irwin Dibakti selaku narasumber kita pada malam hari ini, dan kepada seluruh peserta, Pak Ketua juga, yang sudah hadir dan sangat antusias mengikuti jalannya Kopdar dari awal hingga akhir ini. Luar biasa sekali, ya. Dan juga mohon maaf jika kiranya masih banyak kekurangan dan kesalahan-kesalahan kata dari saya pribadi itu. mohon dimaafkan. Insya Allah kita bertemu lagi pada kopter selanjutnya ya. Saya Ilham Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Makasih Bang. Sip. Mantap. Ya. Ya. Makasih Bang Musa. Tadi ini ya sudah ya, bisa di estafet ya sekarang ya. Mantap Bang Boy. Saling membantu. Alhamdulillah. Untuk absen ini sudah saya pegang nih, absennya sudah di ini, sudah saya rekap lagi. Siap Bang, udah kita screenshot juga. Oke, saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.